kayu bagi wong yang menilai An Musa bin Uqbah. Sebagian riwayat diterangkan waqa'a dalau ahli ta'if lan lungguh. Maksudnya lungguh itu kalau saya nyanggung lagu mari Nabi Sopo ahli ta'if. Sopo ahli ta'if Sofina Hale baris kabin itu kira ngalik, menurut saya salah. Ala torikihi ngatasi dalam singapai diliwati Nabi. Kalau mama romong sangsane hilang sopo nabi kalu mengkogawe sopo ahli toh itu mandang layar fauri jeleng jiwa layar doa bu ya doa umma illa rodaku umma bidika. Ketika nabi benar-benar lewat kalu mengkotu mandang sopo ahli toh if iku ngene layar faurang angkat sopo nabi rijleng ing sukulu rone nabi wala ya doa lan orang letak no sopo nabi umma ing rijleng illa rodaku umma kecuali ngelempari sopo ahli toh if umma ing Rijlehi bilhijar roti klan waktu. Jadi kenangan-kenangan Nabi awal dakwah itu sampai seperti itu. Tentu kita tahu Nabi Akramul Khalqi Sayyidul Khalqi itu ngalami ngotong. Dan itu oleh Nabi dianggap biasa. Jadi kalau balik di pisau uang itu kayak hal besar. Padahal terima apa? Pisau. Ya terima mubalik barang. Ini kalau buatin gue cok mubalik ya Tuhan sama murid dulu. Kalau Nabi Sabe. Nah, ini nuntut kula tak tuntut royalti kula. Wong ngaji kula judul. Tetep kula sibadi no. Akademi kula paling dua antar seket. Jadi akademi mbek kula iso piro? 200 juta lho. Wah. Nah, ini penting ya saya utarakan terus saya ngomong dari hati yang paling dalam. Sampeyan tak critani, mungkin ini jarang ada di kitab-kitab tertentu, tapi saya punya kitab termasuk kitab Hinduan di karang sekitar tahun 300 Hijriah. Kitab itu kesukaan Imam Ghazali. Ini jenis kitab Filiyatul Auliya wa Tuhfatul Asfiya. Imam Ghazali ketika menutup Ihya di antara makalah beliau wa alika bi mudawamati mutolaati kitab lo Filiyatul Auliya. Ini karangannya Abu Nu'aim al-Asfiyani. Kata Said Zabidi, saya juga mereferensi beliau, belum ada kitab sekeramat kitab Filiyatul Auliya di Iran. Jadi dulu perangkatan itu ada kitab-kitab keramat, kemudian tentu di era Imam Ghazali itu kitab Ihya terus ada terus. Kalau Zabidi ya Minhajut Thalibin. Di situ ada bab tentang Ka'bil Ahbar, terus ada bab Wahab bin Munabbih. Bab-bab ini penting karena makna Quran itu bisa dimaknani kalau mau tidak mau kita dengar dari versi ahli kitab. Meskipun kita tetap punya kaidah la tusaddiquhum wala tukadzibun. Coba beda toh iki masalah kejlimeten tapi ngaji sih. Nah, kenapa ada la tusaddiquhum wala tukadzibun? Saya kemarin juga pas Jumat kemarin saya ngaji di buyut saya pas ulumul Quran juga. Mungkin pertemuan yang keberapa sudah seri. Seperti saya ngaji di sini entah seri keberapa. Karena menurut saya memang ngaji itu harus berseri. Karena rekonstruksi Islam itu harus utuh. Apa? Harus utuh. Kalau pidato kan sak jam mau bubar. Gak jelas hasilnya apa. Tapi nak mubaliknya roh hasilnya. Tapi jelas roh hasilnya. Biasa saya rasa tersinggung. Mengurangi dosa. Karena konstruksi Islam itu harus benar. Fisilnya apa? Sehingga ada orang tertentu, misalnya Syed Muhammad, nyaratkan muridnya harus sekian tahun. Dulu Kiai Langitan yang minimal 3 tahun. Dulu itu ada aturan-aturan gitu supaya konstruksinya itu utuh. Jadi kalau pidato 1 jam itu artinya mubalek butuh seni untuk butuh kemampuan khusus untuk merangkum Islam dalam 1 jam. Dan itu pasti mirip sihir. Harus punya kemampuan, tidak sih mirip. Kalau tidak, kalau hak ya hak yang sepotong-potong itu pasti. Makanya pilihannya satu, tobat, dua, berseri. Itu pilihannya juga. Ini saya agak contoh, bukan mubalek yang lain. Saya masih ingat sering di Dewi Bang. Hak ono hadis itu menghentikan di depan umum. Saya tialan nasi jamanun, kasirun kutoba uru kolilun. Lama ada yang meriwayatkan qalilun fuqaha Nah, daripada ngatas nama no hadis, engkau terlalu sakral, engkau toha terlalu sungkan, atau aku sing gojo. Jadi lebih ringan apa? Ringan. Lebih ringan. Ini saya terangkan. Saya pernah ketemu beberapa profesor tafsir, termasuk alumni Al-Azhar. Itu sering debat sama saya begini, apakah boleh merekonstruksi makna tafsir dengan cerita-cerita ahli kitab? Dan sekarang lajna-lajna tafsir di Indonesia maupun di Al-Azhar, semuanya sepakat gak boleh, karena takutnya itu Israiliyah. Ini dengerin ya. Enggak pidato sih gampang-gampangnya. Kok cerita Nabi Ayub kok digendong. Israiliyah itu. Cara-cara yang dunia ulama itu, cerita itu mardut tapi di mubalek. Buat telan diku koro ora iso nganti nganggo kok kreweng. Dal teng Arab ora ono kreweng. Sampai kreweng ku kondi. Tapi kok Arab ku rumbe kurma wis untuk kreweng. Oh iku mesti. Pokoke kreweng. Sembah bisa sama ada tanggung jawab. Nah, apakah boleh merekonstruksi Quran maknanya maksudnya dengan cerita-cerita Israel? Ya di sini tentu banyak yang hafal Quran. Jawabannya ulama-ulama itu mesti bilang enggak boleh, tapi lucunya ulama-ulama juga manusia bilang enggak boleh, tapi setiap makna itu enggak utuh. Itu mesti rekonstruksinya pakai Israel. Pakai Israel. Saya termasuk orang yang diundang ketika acara seribu haul ya, seribu haulnya tafsir itu. Bukan haul kayak Mbak Gosam ini, seribu haul. Itu saya datang dan dikasih kitab, namanya Muntahom. Sekali moco mesti rapaham. Mergo ulama itu maksa gak ono Israelia. Tak tak kok iseng ngarang jenar paham, gimana gak paham. Lucu, iseng ngarang gue rapaham. Misalnya gini, gue sasa alim-alim wong gak paham hebat. Kecuali dia manfaatkan cerita Israel, misalnya cerita Sulaiman. Walakot fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasadan. Wes redaksi ini jasadan. Ya jajal terjemah nganti mati urip matine urip matine ngarang Isa. Mereka terjemahan bebas sih. Saya menguji Sulaiman. Walakot fatanna Sulaimana. Terus wa alqaina ala kursihi jasadan. Kemudian di kursi Sulaiman tak kasih jasad. Wah seru mufasir-mufasir, koyo polling, koyo quickon. Wah seru mufasir-mufasir. Wabeu takmin, tebak. Ono mufasir model Toha, sing seneng sira Israel. Sulaiman itu dibujuk. Kalau dia kepengen rakyat tekan itu. Ya ini aku pengen kurangi dosanya waktu. Waduh ini wong dosa lah, kita kurangi. Sulaiman dibujuk ada. Jadi paling disayangi cawe itu sing ahfad syirkah. Syirkah. Jadi orang musyrik tapi menyamarkan kemusyrikan. Adalah paling disenangi. Jarene cerita iku Nabi Sulaiman duwe ali-ali. Kok kok tupen wong ngerti pokoke ali-ali ya. Bojonegoro ora kok akeh apa? Akeh ali-ali bae ora. Mesti ali-ali cuma kramate wae akeh ta kok. Ali-ali ini bisa didebatno. Kok khotami apa kok khususe ya ora roh. Nek merah dimo sing kramat kuwi ali-aline ta. Iku matane. Matane. Nek emas sing kramat kuwi ali-aline ta matane. Ali-aline. Pinter. Ya selulus dadi mbalek. Niki niku ya murid kula mulai alit tapi ora tau ngakoni kula guru. Kaitane nek napa kok. Mulai alit ngaji kula mulai latihan pidato sampai populer ya. Ini sekar ketua sekar betul. Nah, rahmat Allah tuh sok bang presiden ini berhormat aku kira berhormat. Presiden ini yang aku hormat tuh kesuruh juga. Kesuruh. Wah lah kira rahmat. Nah Sulaiman itu jari ini, ini jari ini. Mau tak tambahi jari ini terus nggih piye Israel ya. Nang balik rasa muni ngono gak seru. Gak seru. Nggih Israel ya tetep jari ini apa? Jari. Jari ini nek ning jeding ning WC iku di coba. Terus dititipno. Cak wedok sing paling ayu tapi ternyata akad sirkah. Bareng dititipno cak wedok sing ayu sing hakikate apa musyrika tapi menyembunyikan kemusyrikannya. Kemusyrikannya. Wes singkat cerita terus karena Sulaiman serangan gua ali-ali itu terus kemudian tuh dikuasai apa? Jin. Wong wow, dene ketok asline bentuk satu jin sing power de syaukah terus di singgah sana Sulaiman dan dia bisa apa tasawwara ya dia berbentuk persis seperti Sulaiman. Wes. Yo terus mimpin rojo, Sulaiman akhir terluta-luta ning dalan. Sampai Sulaiman asli muni ana Sulaiman terus muni wah wong edan kok. Sulaiman ning singgah sana kok. Kok ngaku-ngaku kok Sulaiman. Cerita itu seru dan cukup populer. Lalu dengan cerita itu juga digo maknani wa alqaina ala kursi. Yo terus penak, penake iku mergo ono serune kok. Sulaiman diuji nganggo akik, wah iki akik wis. Nah ono nek diakik Sulaiman larang, sehingga penjual akik benarang disebut akik. Sulaiman. Iya. Tak warai carane bodoni ya. Jelas. Ayo, aja takokno ulama-ulama alim sing anti tauhid, terus kasus iki dikasusno kabeh. Isra iki ya wis. Wis ra ono sing bener cara. Tapi kan gue seru-seru nanti. Oke, kita misalnya percaya cerita itu. Oke, misalnya kita percaya cerita itu. Dan cerita itu lebih seru dan ini paling populer. Kemudian yang kedua, tidak seperti itu. Ibnu Katsir karena dia fanatik hadis, fanatik riwayat, dia percaya. Tapi percaya saja yang sifatnya mengkait-kaitkan, tapi tidak mesti seperti itu. Yaitu Nabi Sulaiman pernah sumpah tanpa menyertakan insya Allah akan menggauli istrinya yang 100. Dan lupa melafatkan apa? Insya Allah. Kemudian semuanya enggak hamil, hanya satu yang hamil itu saja ja'at bisikil walad, dengan anak yang tidak apa? Sempurna. Kemudian anak yang tidak sempurna ini disebut walqaina ala kursi jasadnya. Itu tafsir kedua. Terus jangan kemelek padha ora roe. Makanya saya sebut tafsir seperti ini jelas tahmi, semuanya tahmi. Masih di bawah don. Terus ketiga, tafsir yang diikuti kitab yang saya ikut seminar tadi, 1000 tahun acara itu saya ikut. Kemudian ketemu beberapa, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang ulama. Tafsir yang cari aman, tapi uang mesti paham, termasuk yang ngarang. Saya itu tanya sama yang ngarang, bukan. Dia ini lah nafsir ini. Ya, mbak Rafa paham, dan dia ini lah yakin Rafa paham. Pokoknya wa'alqaina gini, Sulaiman saya uji di kerajaannya. Terus ya, walakot fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan. Dan Sulaiman saya posisikan sebagai orang ibarat jasad yang tidak punya nyawa. Maknane lungleh. Jadi tafsir itu hanya mengatakan apapun hebatnya Sulaiman hanya seorang manusia yang setiap saat kekuasaan fisiknya atau kekuatan fisiknya bisa saya cabut, kemudian dia mimpin seakan-akan kayak orang dongeng, orang lungleh. Itu disebut wa'alqaina ala kursihi jasad. Dia cari aman saja karena dia mau menolak semua cerita apa? Terus tak tanya tadi. Ya sing ngarep tak tak. Seh, lah lemese krana apa? Lah itu masalahnya. Nah, Israiliyat kan seru. Lemese mergo kehilangan akeh kan. Lebih gampang apa? Lebih gampang. Lah anak sing versi mau, oh lemese bar kumpul wong satu suruh kesel. Kan lebih bisa. Diterima. Iki golek kaul sing muntakhab tapi akhirnya ra iso nerakno terus jasaden niku. Lemes nek. Nah, kalau nuruti versi-versi yang agak-agak akurat. Tapi tidak akurat-akurat amat, agak-agak. Agak-agak akurat. Itu begini. Serungokno wae engko nggo pidato sarekno dhewe sing gampang sing layak jual. Iki pokoke ilmu. Karena aku ora penting layak jual gak wong alim iku gak perlu. Penting hak ngono apa? Jadi beda apa? Ranahnya beda, pasarnya beda. Ada yang agak-agak mirip benar, yaitu ditafsirkan yang pertama meskipun tidak seseru akik Sulaiman. Yaitu ada ulama yang menafsirkan begini. Sulaiman adalah seorang raja yang bahkan menguasai alam jin, apa? Bahkan menguasai alam jin. Nah, penguasaan alam jin ini penguasaan yang tidak stabil. Seorang lagi penguasaan yang tidak stabil. Sehingga kapan-kapan jin ini dendam. terjadi mitos para kiai nggak boleh punya khatam jin karena nanti dendam. Oke, kalah sama abahnya nanti dendam ke anaknya atau ke cucunya. Itu lebih terkena. Nah itu nyata, karena ternyata jin-jin yang dipimpin Sulaiman itu geremeng, gayanya to'at tapi geremeng. Dan geremengnya ini diriwayatkan Quran, geremengnya poro apa? Jin-jin. Ya itu agar. Tapi kamu jangan percaya yang versi woklenek loh, dari apa? Apa? Raja Sulaiman itu wong Sulaiman. Ratu Bilqis itu ratu apa? Bokong. Terus wana sobo sabar. Wana sobo sabar. Wana negeri sabar. Terus yang ngarang juga paham. Jadi wana. Wana nganggur nganti ngunung. Wana yang dunia apa? Wana nganggur kok nganti ngunung. Yes, tapi itu kawalannya pengeran. Saya rasa bergedi teman. Pengeran ngatur diri segini. Yes, biasa lah. Lo gak sering. Lo tahu buku itu ya karena dimintai wawancara. Saya ini kan termasuk editor. Jadi kalau ada buku aneh-aneh biasanya saya diminta wawancara, saya bilang aku atas nama kiai, atas nama editor, atas nama editor buku ini masalah, nah, atas nama kiai itu nombok kodok-kodok aku gak bedanya kersane pengirang-kersane gak apa-apa atas nama editor, ya ini masalah kak aku harus percaya dengan buku itu, karena kalau itu betul berarti Masjid Aqsa itu yang Sleman, orang yang Palestina mergo Nabi Sulaiman itu wong di Sleman. Berarti Nabi pas Mi'rad itu orang-orang Palestina. Orang di Sleman juga. Karu-karuan ya kan. Terus, oh iya, wah, saya kok gak pernah mikir gitu. Mungkin rakyat. Itu ya orang-orang. Mungkin rakyat. Itu ya raso bantah. Ini aku suwi pengalaman juga aku. Mungkin gak bantah mikir saya. Lagi-lagi. Iya muridku ya, tapi ora jelas. Tapi ape ora jelas. Menurut saya ape ora jelas. Sing jelas itu kan para nabi, jelas wargane, para wali. Ngene-ngene iki ape ora jelas. Wong ora jelas e kumo luhur sok suci koyo ahlul jannah. Ladane ora jelas malah. Nambah nemen. Kaya Tuhan kan gak mesti mlebu swarga. Tapi biasa ngijazahi ngamal sing dadek nang mlebu swarga. Kok iso? Wis ngono kuwi kok bali. Iku nak cara biyonane Mbah Mun. Tak kono kali Mbah biyonane Mbah Mun. Ya wong fakir kok ngijazahi jal buris. Jadi Mbah Mun tuh sering cerita ada orang fakir minta ijazah Kiai A. Kemudian Kiai itu fakir dari Mbah Mun. Keliru, kuwi ijazah juga mbek aku dia fakir. Tapi nak di dunia pondok yo payu. Payu. Ono pengurus Joko Tuwo yang pondok ora payu ra. Lho ngene iku ono santri di ijazah Makabayu dikei. Padahal dekne Joko Tuwo ya mergo Makabayu gak. Jadi pangeran maringi rezeki ku wong diparingi biru. Wong Joko Tuwo ayo saja. Ijazah ilmu ladune yang pondok beredar. Beredar. Padahal sing ijazah iku gak apal asli ya. Wong sekolah ra munggah kok di ijazah ilmu ladune. Tapi yo Pak, yo pengen. Pengiran wapi antenan kok harus jos. Mana ada wong sing soal FM dolemnya di Iris. Pengiran Pak. Mana kalau ke pengiran tambah sih tambah saya kok iso. Kok mulet e ngono yo. Yo kok ora konangan. Ora konangan. Jadi iso coba takon ya pengiran. Pengiran wapi iso ngono. Terus ya, karo terus nang kowe. Ya jadi wa alqaina ala kursi sama-sama merekonstruksi itu sama-sama mirip itu adalah kiai-kiai yang punya khatam jin kan takut suatu saat gendang sehingga ketika Rasulullah itu mau sholat di Madinah kemudian digoda sama Ifrit kata beliau hampir saja saya dibakar oleh Ifrit kemudian kata Nabi hampir saja saya mau menangkap jin itu atau setan itu serasa debat jin kok darani setan setan jenis serasa takok ngono ya yo takok. Kemudian kata Nabi, Nabi ku yo muni. Ini nunjukno nak dolanan ku sunat. Nggih, gawe dolanan cah cilik niku sunat. Mergo Nabi cita-citane aku kepengin tangkep Ifrit. Ifrit terus betul kan lucu. Wes wong mirip aku sapa kok lucu. Saking lucune bentuk Ifrit dari Nabi engko tak cekel. Yal abudi sibiano ahli Madinah, bener itu betul kedularan. Mesti betul Efrat itu lucu. Nanti malah nih kalau nemu termasuk kiai yang sering nukok kedularan cacing. Karena Nabi itu cita-citanya nukok kedularan cacing. Dulu kan tidak ada pabriknya. Maka solusinya yang nyekeli. Itu jelas tekadnya itu mau saya tangkap supaya besok pagi itu dipakai. Main-main sama anak-anak. Artinya Nabi pernah berkeinginan nukono apa memberikan dolan. Mana ra oleh dari sepanjang Bapak Kiai itu sana umroh dolanan. Ana iki kok dolanan ora tau ngaji. Mau di program latihan pidato ben ngeteni Bapak. Wong profesi rong mesti dadi anu suwargamu kok sebagai pengganti. Sembrono. Kemudian kata Rasulullah ini cerita merekonstruksi tafsir. Fadzakar tu qaula akhi Sulaiman. Kemudian itu tidak saya jadi saya lakukan, ya tidak jadi saya lakukan karena saya ingat qaula akhi Sulaiman tu dakwah akhi Sulaiman. Robbi habli mulkal la yamghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, saya kasih satu kerajaan yang kerajaan itu tidak pernah layak, tidak pernah pantas dimiliki oleh orang setelah saya. Tentu kita tahu Rasulullah adalah orang yang setelah secara dohir setelah Sulaiman. Ya, kata secara dohir ini penting sebagai sandi antar ulama. Pokoknya dua antara ahli-ahli hadis. Nabi sing Sayyidul Awalin wal Akhirin. Wa awaluhum bimana? Wa akhiruhum apa? Bintas. Ya, tapi wa awaluhum apa? Bimana? Makanya saya jawab, Nabi secara dohir kan setelah Nabi Sulaiman. Tapi tentu kita tahu secara makna Nabi itu qoblal apa? Anbiya. Jadi sebagaimana cerita-cerita tentang Nur Nusma. Nah, kita ngomong yang dohir-dohir saja, yang gampang-gampang. Artinya Rasulullah itu mengakui, natijanya kan Rasulullah itu mengakui bahwa di antara kerajaan Sulaiman dalam menguasai alam jin. Dan itu dipekerjakan untuk membangun Baitul Maqdis yang di Palestina. Ya ora tambahane wae. Palestina. Yang di Palestina. Ya, yang di Palestina. Tidak yang di Sulaiman. Nah, iku gaweane Sulaiman sopone ta. Saya itu jadi editor ning Jogja itu. Saya itu pernah meresensi satu kitab itu hampir mungkin luasnya semejit. Tapi kon resensi judulnya sama sekian halaman. Ya ada banyak orang enggak saya ada. Itu untuk menguji tingkat otentiknya. Ini benar gak karangannya orang ini. Karena sekarang itu tren madzhus apa? Madzhus kitab yang diselundupkan. Nah, Gus Safi sering takut kok. Kiai kok maca kudu bismillah. Tapi roh orisinal to ora. Penting ratu ku larang-larang. Aku wis sembrono. Cara kula nek wong awam pantes nek kiai ora entuk ra oleh napa? Ya, mertabah sambilah. Lah kula ora ro motive ku mirip apa saking senenge ilmu sak kecekele digoleki. Kemungkinane apa? Dua-duanya. Karena kita ndak tahu tingkat apa? Distorsinya. Distorsinya ya. Ngono ya. Berarti Rasulullah itu kan ngakui kalau Sulaiman punya sistem kerajaan yang di antara pekerjaannya itu jin. Dan itu kita masih paham. Di Quran ada ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamatsila wa jifani al-jawabi wa qudur rasul. Niki ya setik ambek nglalar santri-santri sing latihan iki. Ya Mansur wis lanya sing latihan. Kuwi nirokno lek ubu. Niki ngapalo tapi rong pati lanya. Dadi semane akhirat. Kalau nanti di Dewi Kiai, gue suka ngapal Quran, raba kan lo bener. Semua nang pulau pol, terus dia Kiai ini orang tak kacau. Masalah ya, sebenarnya di tes pengir. Pas di tes itu lulus, mau di tes ngarep Kiai ini semua sanya jadi hilang. Di tes pengiran. Pengiran. Enggak nangkut ini akhirnya wal asri. Ada ide Samsung kuirat apa yang harus tatrat wal fajri terus insani dibuak pertama no Pak Mal insanu ya insanu ida mabdal singguri Pak Mal ida mabdal terus apa Pak Mal insan yang kedua gak usah terus itu yang pertama ya yang dibuak tukang dari tele umum hasut uraole. Kalau nanti ditanggapi tiang ini kisahnya, Gus hukumnya piye ono wong khutbah ramadhan solat, itu sah tau. jawabku sih enak, aku nak ramu kacut gak ngarani TNI. Mergo sak roh kumwe wong khutbah kemungkinan ya, kemungkinan nek yo. Wong khusuk teko awal iku sing ngene ngarep wis wiridan. Gak urusan mek khutbah ngomong apa terus. Kemungkinan dua wong kesel terus turu. Iku mustamek kedua. Kemungkinan ketiga canomno ngomong dhewe. Kemungkinan ketiga mau delok khotibe sapa. Bareng wis roh wis gak urusan. Jadi kemungkinan roh detail iku kudu ana hasil. Jadi memang dari awal niat kepin roh salah ya. Akhirnya si takok rasido, rasido ke takok. Ini mangkel perkara jamanku ngono. Ora mungkin ya. Mungkin gak wong roh detail agak neliti salah wong. Ora mungkin. Wong aku Jumatan mulai cilik, ora tau roh salah khotib. Ya smergo saya lagi Jumatan ya, kok kok. Yo piye? Yo sumume misale aku saleh ya ling pangeran. Nek ora saleh terus berber yo apa wae. Yo setuju. Yo setuju. Dek kepentingane. Ya biasa ya rasa tersinggung biasa. Aku lagi nate berjumatan ning daerah ndi? Ono sing watek. Wajib ada imam ora ben aku ya tetep oleh. Gus jenengan kok ora ada ben aku ya ada pengiran. Batin ku ning ati pendapat wong kasut. Ora mungkin rasane wong detail rontok-rontok kasut. Dan aku sakit tak lah kula kok ora. Nyatane kubu sebelah ya ora ora. Aneh-aneh. Kayak gitu yang ngaji aku latihan kolbin salim. Tapi muridnya bapak kulo, bapak kulo nu udah pernah ngendikan sesering ngendikan yang penting kolbin apa? Salim. Itu pasti ya terus. Terus bapak usah ke si alim cek ora serap penting penting hatimu kudu kolbin. Mau tak latih ngaji ikhlas surah hitung hitungan. Yo tak latih tenan. Orang nyindir maksudnya tak latih tenan. Yo kau tuh gue mau kasih. Gue bantu kok. Bantu. Kalau terus naik. Jadi ini penting sekali karena di sini banyak orang yang ngapalkan Quran, yang masih latihan. Saat sampai sekarang itu sering diskusi sama beberapa ulama tafsir. Apakah boleh merekonstruksi makna, bukan Qurannya, makna Quran dengan mengkait-kaitkan cerita apa? Israel. Karena mau tidak mau. Akhirnya ulama yang dari Al-Azhar tadi agak saya tekan terus bilang gini. Sudahlah Pak Bah, kalau Anda bisa tanggung jawab ya silahkan. Itu bina kawa bina. Terus saya bilang gini, ya saya pasti tanggung jawab. Malah Anda kalau memaksakan gak usah Israiliyat, itu harus tanggung jawab. Karena gak bisa kita ngiring konstruksi apa makna. Misalnya begini, makanya saya bilang, sekarang era paham. Tentang ayat tadi loh ya. Mungkin di ayat-ayat yang dia paham, ya paham. Tapi ayat tadi tak jamin gak paham. Karena dia sangat sangat menghindari apa? Israiliyat. Saya berani bertaruh sampai ketemu pengiran. Hatta al-kawa hatta al. Misalnya gini, apakah Anda bisa manani ayat ini misalnya? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifunahu benar. Tanpa bantuan cerita-cerita Israel. Ayo entekno alimmu. Ora takobalo wa minakum takobal. Wong ayat iku mu artine orang-orang yang sabri kitab itu mengenali Muhammad sebagaimana atau seperti mengenali anak mereka. Fa Umar min a'lamin nas. A'lamun nas ba'da Rasul Abu Bakar summa Umar. Iku ora paham. Masyhur ning riwayat tafsir. Sampai Umar takok Kabil Akbar, maksud ayat iki ku piye? Padahal Umar khalifatur Rasulillah ba'da Abi. Iku wae takok. Kok ana ulama muni paham Umar ora paham kok kowe paham. Sombong model opo? Sombong sing tertib kok, sombong. Sombong. Umar wae muni ora paham. Sayyidina Umar itu tidak paham. Sampai tanya, maksudnya itu apa? Dan yang ditanya siapa? Kabul? Kila Abdul bin Salam. Atau siapa? Pokoknya ahli kita. Biasanya perdebatannya seputar itu Abdul bin Salam atau Kabul. Yang jelas itu ahli kita. Nah ternyata mereka semuanya sepakat begini. Maknanya adalah kita-kita ahli kitab. Ya kita-kita ahli kitab itu mengenali betul kayak apa Muhammad. Kecilnya kayak apa, statusnya kayak apa. visinya kayak apa, perlakuan alam apa, perlakuan alam kayak. Sehingga Rohibu Buhayro itu kenal Nabi ketika umur 12 tahun. Kita cari riwayat yang umum saja, 12 tahun. Ada yang bilang jangan tahu. Sumpahnya karena roh, gak perlu detailnya ya. Gak penting. Wah, penting uang terhipnotis. Mulai dihormati, sebar. Serah perlu roh, film-film. Ulama ya, us. Gak wilayahmu lah. Takkan milih songo, perolah sekau lah song. Ngasih gue songo. Oh, terus perlakuan alam, yang penting apa? Perlakuan alam. Saya pernah di pohon yang pernah dulu dipakai singgah Rasulullah. Adalah pas di situ ada syutingan film Kristiani di Palestina itu. Dulu pohon yang diyakini pernah dipakai Rasulullah singgah berteduh. Nabi itu gak tahu mikir. Nabi itu ora koyo mubalig, dadi gak tahu mikir. Karena syaratnya Nabi itu ummi, apa? Ummi. Ummi itu lugu. Jadi Nabi ora tau mikir prospeke piye nak milih iki ora. Nabi ku ummi. Justru karena ummi iku dadi kekasihnya Allah. Kok mikir yo berarti intelektual ora Nabi. Ora oleh Nabi kok mikir ora oleh. Tapi bener lho hebat Nabi. Lho kena ora percaya ora aku. Mosok Gus kandhani yo. Ngapalam Quran jus amal membantah. Nabi ku syaratnya ya magun tata diri mal kitab walal iman. Nabi sendiri gak roh kitab ku apa iman. Tapi gak roh itu jadi api. Mergo nak roh itu dianggap kajian. Nak kajian dianggap diulang. Nak diulang berarti dianggap nganalisa. Nganalisa. Jadi Nabi ku rapi resah. Jadi apa lu gue itu ya orang mikir. Misalnya serengeng kok kulon, kok lu gue kira kulon. Nak roh kan mikir. Wah tak lu gue kira-kira. Nabi dia santai wae meskipun bicara secara Indonesia ya seringnya pas ning kulon. Nabi kepen lungguh arah kulon ya lungguh. Tapi alam yang mereaksi apa? Alam. Alam ya. Yes. Pohon tadi ketika Nabi misalnya duduk di arah barat. Aksonu hadhi sajarah terus rubah. Malahnya mereaksi. Aksone dadi kok kulone Nabi siga, tapi Nabi ora mikir. Nak cara kowe kan wis manggon ngriwe ta. Lah iku nyerah Nabi, ta bojone boro. Jadi Nabi ku beda. Makanya Nabi Fuhiru, loh, belum pernah pohon memperlakukan seperti ini kecuali pada Nabi. Mana itu? Kedua, fisik. Ganteng kok, kurang ada Nabi. Elek, kurang ada. Jadi Nabi misalnya ngeklaim Warasatul Anbiya, ya paling urusan fakirnya. Pokoknya, oh, enggak ada. Nah, bagian besar Nabi ku ya, fakir. Ganteng. Fakir, gantengnya orang ngarah ke Warasatul Anbiya. Makanya di berjanji disebut afi ainaihi khumratun istizaron itu alamatul khofi apa tulisan afi ainaihi khumrah. Khumrah itu apakah matanya ada kemerah-merahan? Istizaron bulu khairat tadi tanya itu istizar memperjelas alamat-alamat yang belum apa dilihat. Sudah kelihatan ganteng direaksi apa? Alam penting, reaksi alam ini penting. Karena tadi alam ini tidak punya akal. Kalau dia mereaksi pasti nanti. Sudah akhirnya Bu Herak terus tanya. Itu hulam siapa? Itu dari siapa? Oh itu hulam min Quraisy. Sama kafilah ditanya. Sudah semua kafilah Quraisy hari ini tak jamin semuanya makan di rumah saya. Karena umumnya pendeta itu kan dirapat titip duit. Sehingga tamu-tamu orang Quraisy itu janggal. Kita sering lewat sini itu tidak pernah kau hormati. Tapi kali ini kok engkau hormati kamu jamu kenapa? Setelah datang semua. Dia tanya, loh kenapa enggak? Ini sudah semua sudah. Yakin sudah semua? Sudah. Terus kata ada orang, kita tidak akan membiarkan Ibni Abdillah sendiri. Terus dipanggil. Terus dipanggil ya tadi, ditanya. Masyur itu, riwayat itu. Di antara pertanyaannya, Abu Talib ditanya, man ini anak ini siapa? Man hadal wulan. Kata Abu Talib, ini anak saya. Terus dia kecewa sekali. Berkali-kali ditanya, ini anak saya, kecewa sekali. Ini anak ini sudah betul jadi nabi. Salahnya hanya satu. Kamu bapaknya. Itu kamu. Memangnya kenapa kalau saya bapaknya? Karena syaratnya nabi itu yatim, enggak punya bapak. Terus sampai tadi akhirnya enggak, ini dah anak saya. Ini ponak. Kayak Abu Thalib bodoni saja Bu Herok tahu. Ya kira-kira gitu. No nabi bojone rendah ndak nabi lahirin Mekah. Muhalalah. Akhirnya Abu Thalib cerita, enggak itu dah anak saya. Terus diambung sama siapa? Bukhair. Karena semua definisi itu ada. perlakuan alam bentuk fisik. Ini penting bentuk fisik. Ganteng tadi ini, ganteng terus matanya ada alamat nyata. Ya fikati filesar ada kota munggu ada sekian definisi fisik. Kemudian ya sudah. Terus Abu Talib, Bukhairah kata ke Abu Talib, jangan teruskan perjalanan kamu ke Palestina. Ya Palestina yang Baitul Maqdis nanti pasti dibunuh orang Yahudi. Kembali aja ke Mekah. Nah pertanyaannya adalah, ini termasuk kitab yang dikutip Said Muhammad, juga dikutip Ibnu Hajar al-Asqalani. Kamu jangan berlebihan mensyaratkan rawi harus adil. Kamu jangan berlebihan mensyaratkan rawi harus muslim. Peristiwa seperti ini semua saksinya tidak ada yang Islam. Pemenang ngaji takrim orang tahu. Loh ya betul. Saya berkali-kali ngaji ya sama siapa saja termasuk sama Yesodik, sama siapa saja sama. Itu Imam Bukhari itu pernah dikritik sama syurrahul hadisnya. Bukan siapa saja, bukan syarih tapi syurrah. Pernah ngritik Bukhari, kaifa sahul Ibnu Bukhari al-istidlal biqauli ahli nujum. Bagaimana Bukhari sekali berbukhari istidlal dalil nubuah dengan biqauli ahli nujum. Sementara kita menolak qaulu ahli nujum. Jawabannya Fathul Bari adalah ada berita-berita mutawatir, berita-berita absolut yang bahkan dari kafir mu'anid pun kita terima. Dan Syed Muhammad juga duko. Kalau kamu menolak berita dari ahli kitab hanya karena mereka tidak kafir, apa karena mereka tidak muslim, semua dalail nubuah runtuh. Karena saksi dalail nubuah adalah koblan nubuah. Artinya belum ada yang Islam. Gak iso kowe golek seksi kok PKB, kan gak iso. PKB 3, mun kok mu ya. Mau enggak mau seksinya adalah non muslim. Ngana ngaji sing khatam, paham? Tapi kok ilmu jelimet to, Bang? Jelimet. Tapi jelimet kan jelimet iki ilmu harus diterima. Maksudnya ini termasuk yang saya aturkan ke sealas. Apa semuanya harus kita tolak cerita Israiliyat sementara kita tidak cukup punya materi dalail nubuah yang koblan nubuah mau ruatnya itu harus ahli kita. Tapi sementara kehati-hatian sebagian mufasir menolak cerita yang dari ahli kita. Itu hara tahu tuh ngalami debat. Balik gak ngalami. Semoga ngijazai wong lebu suarga. Sebelum malaikat hari swarga ya. Iya orang jelas warga ini ngejar saya. Tapi Pangeran Rahman yang menunggu ya rapuh. Makanya ini bentuk penghormatan saya sama Kiai Qosam. Beliau ngapalkan Quran di Safi sudah dulu ngaji sama Bapak. Sampai sekarang ngaji saya. Ngaji ulumul Quran itu tidak pernah selesai. Karena para pakarnya saja masih berdebat itu. Apakah boleh merekonstruksi makna dengan cerita-cerita Israel. Ayo saya kira tak polling ya, kayak pemilu. Setuju bisa pada bisa. Ayo jawab. Bisa. Bisa. Iya. Tak diomongin. Polling boleh. Bisa. Bisa. Bisa bisa. Ya Mansur. Makaran kali. Kok pas. Bisa. Bisa. Tapi pertanyaannya, kalau bisa, kalau tepaan Israiliyat yang salah? Yang salah itu juga fatal. Misalnya begini. Tadi kan diceritakan Sulaiman sempat punya istri musyrikah sing akhfat syirkah. Pertanyaannya adalah, umumnya orang nikah nyuwun sewu, kira-kira ada hubungan intim enggak? Kira-kira saja. Ada dan pasti ada. Jari Imam Qurtubi yang ngarang Jami'ul Bayan. Kalau kamu mengesahkan cerita itu, berarti kamu pernah membayangkan ada nutfah tohiroh, nutfatun nabi, fi rahimim musyrikah. Makanya kriminal betul cerita itu. Wah, bisa? Saya kira. Ngeper lah. Tobat ya. Ayo, istighfar. Makanya benar Rasulullah. Makanya menurut saya enggak ada orang sepintar Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa cara ngarep sesuatu. Ya sudah karena bisa iya bisa tidak ya la tu sadiquhum wala tu kadiquhum kaya aja muni ya aja muni ora. Kaya misalnya Nabi sesuk, lha terus piye Nabi ora piye. makanya saya itu bilang sebetulnya tidak harus semua orang itu tegas. Wong nak gak perlu tegas ora usah. Tegas. Harus ini, harus nomor itu ora. Wong ora jelas maslahat itu pangeran sing pirsa. Ya mu istihad. Istihad itu dzanni ya, Pak. Dzanni. Wong dzanni kok diyakini. Oleh ngaji di apa? Wong dzanni kok di yakini. Dadi nabi ya sak ila tu sotiku. Iya aja mriki ya. Aja. Nak kowe muni ora menolak semua Israiliyat, sementara dalil nubuah semuanya Israiliyat. Dan itu disahkan Imam Bukhari termasuk di kitab dalil nubuah dan kita selalu pakai ayat itu, pakai cerita itu untuk maknane ayat alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Apa lo? Jesus loro kowe. Kok tak tes. Apa nang? Bareng Jesus 17 macet kok. Mau tak kuliah di situ lagi kor? Jelas tujuh setelung bola, aku gampang banget. Ini cerita. Jadi saya mohon kalau ada cerita tentang orang Yasrib seperti di kitab ini atau orang-orang non Muslim karena belum ada nubuah, maka harus kita terima jika itu sesuai riwayat-riwayat sahihah yang dibukukan Imam Bukhari, Ibnu Katsir dan beberapa. Makanya saya butuh kitab Khilatul Auliya, kembali ke kitab Khilatul Auliya karena saya butuh itu. Kitab fikih itu kan kadang-kadang mau ngamuk tok. Saking ngamuk wis pokoke aja nganggo Israilia. Oh iku segoroh tok. Tapi ya kerapati mikir iku sing goroh ning iki ora pokoke ngamuk. Menang kalah iku pokoke ngamuk. Wa alaika wa iyyaka, pokoke ngamuk. Menang kalah iku ngamuk. Ya coba sampean baca misalnya kitab fikih bab misalnya qaulu ahli hisab, qaulu ahli nujum ning bab iftaru ramadan. Wes ngamuk menang kalah ngamuk. Sumu li ruyati wa aftiru li ruyati. Wes ada qoma qala Rasulullah wes wala ibrota bi qauli ahli hisab wa qauli ahli nujum ngamuk. Padahal faktanya ada qaulu ahli hisab sing muqaddimahnya sesuai dan itu konsensus bena ahli hisab kalau besok itu min ramadan. Itu cari Imam Subki menang hisab ini bang ru'yah. Karena ru'yah itu dzanniyah dari Imam Subki. Soalnya wongnya terafum. Tapi nak hisab itu asal hisab qot'i dan disepakati oleh ahlinya. Ini malah qot'i. Qot'i. Makanya menurut saya, kitab fikih termasuk modern di Anatu Talibin. Anatu Talibin itu termasuk beliau agak condong kepada pendapat Imam Subki. Kalau sekiranya ahli hisab sepakat dan mukaddimahnya benar, dia pakai hisab qot'i, tidak takriki, maka harus dibenarkan. Lah kiai-kiai itu wis terlalu NU, wong yang gak ruyah iku. Mergo wis dadi partai ruyah NU, hisab Muhammadiyah. Masa ya anak Thalibin Muhammadiyah. Aneh-aneh kok ora ngono. Srepet. Nak kula wis biasa wae. Nak ruyah sesuai hisab ya aku percaya nak enggak ya. Misalnya begini contoh gampang. Misalnya Toha, duwe santri kepengin ibu-ibu Islam. Cung kok iki salat gerhana. Ya Tuhan dari Barauf, ibu-ibu sok Islami diumumno, kok salat gerhana bulan. Iku ngenteni rukya apa bar delok kalender aku dhewe. Kalender. Kalender. Iku berarti kowe ngumumno ngono iku krana hisab ta krana rukya? Hisab. Ayo nek dicangkem sing abe. Kok kowe ora bantah santrimu? Mbak, liruk yati sik, Mbak. Kowe ora usah ngono, wis terus biasa wae. Wis ruyah ya ana mahmale. Engko hisab ya ana mahmale. Dan di mana-mana semua ilmu itu saling menopang. Wong nyatane ya umume kiai sing ape salat gerhana bulan, iku ngumumno sik apa ngenteni ruyah sik aja. Iku mergo delok kalender taruh langsung sik. Kalender. Iku kabeh tas bagian. Kabeh. Apa do jujur alhamdulillah. Wis kok ana tok ora sadi dadi fitnah. Karena nanti ini ada cerita Israil yang sedikit. Yaitu nanti Nabi akhirnya ketemu orang bernama Adas. Itu orang Nainua. Orang Nainua itu orang Babilia. Dia dulu sekampung dengan Nabi siapa? Yunus. Jadi tetap enggak bisa enggak. Makanya Rasulullah jadi Nabi itu ya ada enaknya. Meskipun mereka memperlakukan Nabi tidak sopan, tetap ada enaknya. Karena ada baqiyatu ahli kitab. Apa? Baqiyatu ahli kitab. Makanya falau laka namnal kuruni minkob hikum ulu baktiyah, dan baktiyah itu selalu ada di mana-mana. Baktiyah itu selalu, misalnya nyon sewu Indonesia, tetap ada orang yang ditakdir Allah Muammar, yang ditakdir umurnya panjang supaya bisa cerita tentang tragedi PKI. Mesti itu ibadahnya. Takoki bongo ini, saya punya tetangga beberapa bahkan sing menangi pemerkosaan Jepang di Indonesia. Iso cerita enggak cawete ngene nang undang aku rugi. Terus ketika roh tanggaku ayu dibedak, aku ora dibedak aku elek. Ya cerita. Iya mama itu situ. Lah kok ora dibedak, ora aku elek. Jadi cawete terus. Jadi apa itu? Ya sudah seperti di Jogja juga saya sama sering-sering. Lala ada orang-orang sing ditakdir umurnya panjang dan lala ditakdir memorinya itu tidak error. Iku pengira karena Allah itu ingin selalu ada ulu baktiyah. Nah, seperti Rasulullah, lala beliau jadi nabi ada baktiyah min ahlin kitab yang masih jujur kayak Abdullah bin Salam, kayak Waraqah bin Naufal, kayak banyak apa itu banyak Mukhairid yang masyhur itu orang Yahudi, Mukhairid banyak. Ram loro cukup ngumpul jatuh ae sak akeh-akeh kok marah bingung. Banyak. Termasuk sebetulnya Hirakli ya sama yang diceritakan apa di Bukhari tadi. Ya, Hirakli satu Hirakli. Hirakli jelas ketika ada berita tentang nabi terus dia enggak paham tentang nabi itu Abi Sufyan. Ya ini supaya ngaji ini dapat barokah dalailul apa? Nubuwah. Amin. Abi Sufyan itu dia tanya, dia kan pedagang kaya dan dia presiden. Abi Sufyan itu dulu presiden Mekah. Ketika dia main ke Syam, ya kira-kira ke Palestina. Ya karena Syam itu Palestina, Lebanon, apa? Syria, Jordan, ya seputar itu. Itu setelah ketemu Heraklius karena dia masih mimpin mana? Palestina. Jadi perlu dicatat ya, istilah Romawi di kitab-kitab kita itu bukan Romawi Italia, Gode Francesco Totti itu enggak, itu Totti sepak bola itu apa? Semua istilah Rom di kitab itu maknanya Syam, yang zaman itu dicengkeram Romawi. Makanya Ghulibatir Rum fi Adnal, artinya orang kok Romawi Italia. Jadi dulu era Sayyidina Umar itu perang melawan Romawi, maksudnya Umar menaklukkan Palestina yang saat itu dikuasai Romawi. Ah, ya jadi bukan Romawi Itali. Ora apa Umar moro Italia. Itali. Delok apa? AS Roma. Bangunan untuk kuis tapi delok bal-balan. Makanya futuhatnya Umar ketika disebut mengalahkan Romawi itu bukan tentang Eropa. Meskipun memang markasnya zaman itu pun sudah di Eropa. Makanya perang salib itu ya kontingennya dari Eropa. Eropa. Mau merebut lagi apa? Palestina. Dan itu tidak pernah menang. Terus akhirnya menang. Terus akhirnya kalah lagi oleh siapa? Salahuddin apa? Al-Ayyubi. Saya pernah sholat di mimbarnya Salahuddin Al-Ayyubi sekitar tahun 582. Sekitar 582 atau 86. Makanya saya pernah dengan Mbah Mun satu kamar di hotel pernah tanya saya. Ya agak-agak debat, tapi debat baik. Bukan debat musir. Beliau cerita gini, ha, Salahuddin Al-Ayyubi nganti ngono untuk barokah Ihya. Saya tanya, niku muridnya apa putu murid? Kiai cerita. Nak cara kowe? Putu murid. Karena pernah saya hitung itu Imam Ghazali wafat itu 504, kan lahirnya kan 450 ya. Wafatnya 504. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi sudah futuhannya itu 582 atau 86. Jadi kalau dihitung misalnya Adrokal Ghazaliyah ya visi bahu, kalau terpaksa apa Adrokal Ghazaliyah ya visi bahu, cuma sebagian muarikh terus mengistinahkan barokahnya Imam Ghazali terus diuzwun ya dinisbatkan kalau dia itu muridnya. Tapi dugaan saya itu mungkin butuh murid secara periode lah ya, tapi ya mungkin dia orang cerdas mulai kecil sudah. Karena beberapa tarikh ya keliru tapi bener ya bolak-balik. Misalnya gini, mungkin nak sing ulama roh, nak sing ra ulama ra pati roh. Misalnya orang bilang Mbah Hasyim Asy'ari itu kan muridnya Mbah Soleh Darat juga. Sama seperti anak Anwar sekarang yang kecil-kecil kan muridnya Mbah Mun juga. Tapi tentu kan enggak sekualitas kayak Pak Alim misalnya, karena menangi ya menangi tenang ketika menangi sudah paham sudah. Misalnya seperti itu. Tapi agak keliru secara tarikh itu begini. Ya. Mbah Mahfud Termas ketika di Indonesia kan ngaji sama Mbah Soleh. Sementara Mbah Hasyim saja muridnya Mbah Mahfud. Terus bagaimana mungkin Mbah Mahfud jadi istilahnya murid Mbah Soleh Darat, Mbah Hasyim jadi istilahnya muridnya. Ini kan ada agak iskal. Tapi mau agak wong alim kan yura iskal. Ya biasa lah, kan pas kerumurah dipikir. Jadi mulai orang alim baru kamu kurang tahu iskal. Ini si rohku sodri. Ternyata tapi krono goblok. Diceritani ngono ya tenang, diceritani wali aneh ya. Makanya dugaan saya, Mbah Hasyim ketika diajak Mbah Asyari ke Mbah Soleh Darat itu kira-kira ya kayak Hasan saya, anak saya, takjak sowan Mahmud. Tapi bukan istifadah kayak saya dengan Mahmud. Itu saya yakin Ainul Yakin. Karena secara periode tidak mungkin. Paham ya? Jadi ini penting saya utarakan. Itu kan supaya tarikh itu proporsional apa? Tarikh itu proporsional. Saya ulang lagi, karena ini penting nanti dalam ilmu apa? Ilmu tarikh. Tapi Allah itu uniknya selalu bikin orang tuh al-mu'ammah. Apa? Saya tuh betul, makanya saya tuh sering jagoan sama tonggo-tonggo sing sepuh-sepuh. Ceritanya lucu-lucu, mau termasuk cerita itu. Nak darani ku nipon, nipon itu. Nak undang aku Udin, karena dulu kecil saya panggilannya Udin. Ku nipon itu, nak roh, mau wedok itu dibedah. Ya saya unik, maulah. Ini kan Pak Fora, aku rayu. Cawetan. Kan sampai sekarang kan pemerintahan Indonesia masih nuntut ganti rugi atas apa peristiwa itu. Apa? Tianfu, Dukun Tianfu. Iya. Tapi yang nuntut itu orang Jogja karena memang sudah kota internasional ya sehingga ada yang fasilitasi apa? Penuntutan itu. Jadi selalu ada al-mu'ammah. Enggak nabi-nabi itu juga menangi al-mu'ammah. Termasuk ketika menangi Waraqah bin Naufal. Di Bukhari saya hafal teksnya. Wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayyabtu. Itu Imam Bukhari, sa'alim Imam Bukhari pernah menulis Imaroko itu siapa? Imro'an sing tanah soro, soro nasroniya. Tapi uniknya Imam Bukhari bilang fil jahiliyah. Karena ini menjadi paradoks sejarah. Paradoksnya gini. Rungokno ya, ora tuh bulat tapi rungokno. Aja kok pidato. Kembulat. Sekarang sampai tak bedai, kafir jahiliyah itu kafir ahli kitab apa enggak? Enggak kan? Ya tidak semitik ya, tidak. Cara bahasa yang kayaknya sekarang enggak. Enggak semitik karena penyembah batu. Terus kafir di Palestina itu kafir apa? Semitik. Karena punya kitab. Ya kitab suci ya. Lah Waraqah itu kan orang Mekah. Dia masih paman sama Khadijah. Itu termasuk alimnya Imam Bukhari. Makanya bila bilang tanah soroh. Jahiliyah. Sebetulnya dia orang jahiliyah, tapi tertarik sama agama Nasrani. Nasrani. Makanya dia itu cara sekarang itu peneliti. Dia itu orangnya apa? Jahiliyah, tapi dia uripnya Palestina. Sehingga dia menguasai tentang apa? Kenasronian. Efeknya adalah dia menguasai tentang dalailu nubuwah. Menguasai tentang dalailu nubuwah. Terus hanya hadis apa? Wa kana shaykhon kabiron qot amiyah. Itu di redaksi Bukhari. Wa kana shaykhon kabiron ketanya. Dia itu saya yang sangat tua yang sudah agak buta. Tidak tahu maksudnya Amiyah, tidak harus buta apa. Hilqoh saking sepuhnya enggak. Sekali-kali mulang Bukhari ya. Biasa iki anggar mulang Bukhari ku, Bukhari ning kota ku anggar maca Bukhari ku Wahabi. Nah, ahli sunnah macane Primbon. Manakib. Wah, nyoro saiki cap-capan anggar maca manakib yo. NU Maulid NU Bukhari. Salafi. Salafi. Roh. Mau aku itu, aku terang-terangan mau Bukhari. Kalau rencana kalau tentang Jogja nak khatam pasti jalan pun mau Bukhari. Itu kitab kita, bukan kitab mereka. Itu kitab kita, bukan kitab mereka. Ini gara-gara kita tidak baca. Bahkan mau cuma manakib mau. Ini manakib tu ya baik. Tapi mau ngaji mau manakib terus. Bapak nak ini pun mandi dek terus tapi tu. Gue ngaji ni manakib mau diwajib. Kalau manakib gue setengah apa? Maulid gue setengah apa? Tapi Bukhari ya orang tua, kok tu ramo tu Bukhari nak tipek mereka kan sembrono. Akhirnya Rasulullah itu ya enak jadi nabi. Saya terangkan lagi ya, ini karena tentang Rasulullah, ya apa saja tentang Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak cukup punya referensi, karena tadi syaratnya nabi itu sebenarnya malah tidak tahu. Gak oleh nabi kok dianalisis, gak situ ummi ya, ummi itu keibuan. Justru itu orisinal, apa? Justru itu orisinal. Kayak Tuhan misalnya iso ngomong menghipnotis orang, itu dak umi, mesti pelajari. Konsumsi wong desa ngene wis cukup. Ora pidato ning perumahan ngene. Nah ning kampus ngene. Ora nek iku jelas ra nabi. Yo ora nabi, ora warasatun nabi. Rondo umi aku. Tapi cara dadi waris wis bisa. Aku relatif umi, maksudnya mulang ya mulang aja, radi perhitungan macam-macam. Kamu balik duwe, misalnya Kalimantan, berapa titik? Duwe gue seorang umi, blas ini. Gak waro satu lambi ya. Gue dihitung, nak tiket sama ini, untuk sama ini, kok satu titik. Iku da'i lawa apa bisnis. Bisnis. Gue semuanya, berapa? Ya, iya, berapa hasil. Jadi podo-podo waro satu lambia pantas aku karena enggak berhitungan masih umi si orisinal. Tetapi itu Safif, aku diundang akhir-akhir ini diundang di Jakarta berhubung mulai di istiqomah semulang aku ya nih kayaknya cara perhitungan rugi. Tapi aku kan umi. Ini ya suara satu lambia syaratnya apa? Umi. Jadi nabi ku umi saja nih waro saya ya kudu. Wirang-wirang. Nah akhirnya Nabi itu sama tak cerita. Nabi pertama ketemu malaikat, itu coro wong, itu kan seneng. Nabi gak susah. Yo, wedi tenan. Ngira itu malaikul maut. Jadi Jibril akhirnya rada rugi, tak kei wahyu kok malaikat dianggap malaikat maut. Jadi ora seneng dadak. Makanya beliau pulang di semua hadis yarjufu fuadun. Dretek. Mergo nyongko ya dunu anahu malaikul maut. Kau oleh Nabi kok jumpa Peres kok kasus nih jumpa. Nabi je, ya berbunyi ketemu Wahyu terus esok jumpa. Jumpa Peres. Sarate Nabi umakun tatadri mal kita bualal lima. Nabi je jumpa. Peres. Bro, nanti sarate Nabi umi. Umi, raroan. Tapi raro sing dadi sifat sempurna. Tak kira raro kan iso mbok terusno sifat loro. Sifat nakes. Nabi ora peso yo mulai. Bareng ketemu Khadijah. Semua riwayat memang riwayatnya pakai jamak mudzakkar. Zamiluni, zamiluni. Tapi apa kata Khadijah? Khadijah itu sithik-sithik wis tau ngaji mbek pamannya. Pernah paman apa sih? Dia itu sama Warokoh bin. Ini kok kayak cerita yang saya pernah belajar sama Warokoh bin. Makanya Khadijah pede. Loh ini yang sudah saya tunggu-tunggu. Aku pas Nabi jenengan itu jane rada gedon, kok ora dadi nabi-nabi. Karena nunggu itu 15 tahun. Khadijah itu tahu kalau anak ini calon nabi. Ya ganteng terus. Ya tadi perlakuan alam, yang penting tadi ada perlakuan. Sehingga dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki, apa? Nama lelaki, Maisarah. Ora mbok artine maya saya jeneng wedok terus derekno nabi dadi liberal lho. Ngomongane tak iki caratan bahaya ora upro kuwi bahaya. Yo om yo Maisara iku jeneng lanang. Nggih. Iku mek Khadijah kon ngamal nabi. Kok nabi anak nyoko jeneng wedok. Oh nabi gaul di sekretaris. Brone. Diterangno yo ngene-ngene iki bahaya. Karena raine gak rai kok nor. Dendam ya. Dendam. Hasut ke dendam di sana gitu. Oke sih. Aduh, hasut ke dendam di sana ya. Oke. Dendam. Dendam. Warokoh itu Khadijah itu ketika nyuruh Maisarah. Itu kan terus ditanya, apa yang kamu lihat ketika nderek no Muhammad? Masih jangkar dia karena zaman itu. Eh itu tadi tudzilu wa mamah tuti urus. Semua perlakuan alam dicet. Jadi Nabi ora tahu terus panas tak go payung. Yo ora ono Nabi ngono iku. Nabi ku panas wae liwat yo liwat wae. Mergo senabi ku umi. Alam yang mereaksi. Nabi kok panas terus mendung mereaksi. Ora ono Nabi. Panas tak go payung. Ora Tuha bareng Nabi ku umi. Jadi yo liwat wae pas panas yo liwat wae wae liwat yo. Tapi alam yang mereaksi. Tudiluhul qomama. Itu usaha. Akhirnya Maisarah cerita. Terus kata Khadijah tidak salah lagi, bahwa itu calon nabi akhir zaman sebagaimana ilmu yang saya dapatkan dari Waroko. Bayangkan nabi nikah kan umur 25 tahun. Setelah itu tidak ada perkembangan. Cinta nih piye kok ngene-ngene. Dadi wong tak nikah umur go referensine iki calon nabi kok ngene-ngene. Ya karo iya. Tapi orangnya keruh, maksudnya orang-orang, maksudnya orang tersinggung. Makanya di banyak riwayat, ketika Nabi cerita itu, ketika umur 40 tahun, berarti pasca Khomsata Asyara sanatan. Khadijah bilang, ini yang saya tunggu. Lama sekali saya nunggu ini. Mereka sudah sempat jagal. Kok ada di Nabi-Nabi? Makanya ketika Nabi tadi, enggak perso tadi apa? Enggak bisa kali itu malakul wahyi atau Jibril. Itu si siapa? Khadijah langsung ingat. Sudahlah, enggak usah apa, susah. Besok kita datang ke mana? Maroko. Semasyur itu, ya Ami. Ini begini-begini, ngalami begini-begini. Apa reaksi Maroko spontan? Hadan namus alladhi ja'ah. Ini namus yang sama persis dengan yang datang ke Musa. Dan yang paling spektakuler dari hadis itu apa? Maroko bilang gini. Ya laitani fiyajat an khina akhrajaka qaum. Ya saya masih hafal tadi. Ya laitani fiyajat an khina akhrajaka qaum. Dan di bahasa Arab itu biasa, dhamir gak di marji itu biasa. Tapi nanti latihan aku itu masalah. Tapi kalau di bahasa Arab itu biasa. Jadi rujuknya itu fiha fitil kalqisah al-atiyah. Jadi rujuknya itu lane bener bakar ya, Mas. Ya yang dalam mengkono, malah ulan kecil mengkono. Lain anak wong ra iso ngrujuk ndo dhamir ya alam dadi bakare. Nek sing pinter ngrujuk ndo dhamir madzhab Ibnu Zubair. Lah aku di madzhab lur. Mas ra iso ya melok bakare. Mati lan lan mengkono laru gede mengkono bae bae. Masyur itu ceritanya Mbah Mun. Ketika ditanya kenapa ngoten Mbah Yuma ad-dhamir fi dhamir. Pamalamnya arif dhamir fa laisa lahu. Dhamir. Domir neng ati, dok neng ati kok diomong. Alif, iki peluang lo korek-korek sing rapati alif. Tak ijazah. Bawa te mengkono lah itu te mengkono. Iya. Galika ya. Mengkono. Sing guri-guri ya sah. Mengkono neba. Tapi cara kulo setuju Bakari. Kulo niki setuju Bazibar, setuju Bakari. Saya itu kan nyon sewu, saya ndak sombong. Saya ini kan neliti Quran lama sampai sekarang. Memang domir Quran sering begitu coba. Domir di hadis tadi ya le tani fiharnya apa? Efil kisah al-atiyah karena belum ter. Jadi sayang mat ya. Umpama pas peristiwa itu aku masih hidup. Kayak ora umen aku terus ngomongnya. Wahup sajane aku pengen menangi pas ke kelar toko Alfat. Meskipun mokal ya, misalnya. Lah aku menangi tuh hara di duit loh ya. Nanti menangi di duit. Menangi payu Bojonegoro sampai payu Lampung ya pertama kurang. Terus keterusan atau mulai. Sampai lali kiai ini. Pendrial. Untungnya kiai ini ikhlas sih, gak masalah. Sepepean dunia wajah. Sepepean dunia. Semoga ikhlas seling-eling halal luah hisab. Waharan lain. Halal luha hisab, baharum luha ikah. Kalau bisa hisab, orang kopi enak sih. Sebut semua. Nyerasa menyamin kena anu tuha. Ya le tani fiyajat an khina akhrajaka kaum. Andekan saya saat itu saya masih kuat. Jat an mana nama? Kuat. Khina akhrajaka kaum. Itu jelas pakai. Bayangkan, itu tahun awal nubuah. Tahun awal nubuah berarti Nabi umur 40 tahun. Dan Nabi diusir itu kan tahun ke-13. Berapa? 13. Ya karena tahun Hijriyah berarti Nabi umur berapa? 53. Ya. Karena Nabi di Makkah salasa asrota sanatan. Berarti khina akhrajaka qaumuk berarti apa? Tahun 13 nubuah. Ya, tahun berapa? 13 nubuah. Itu zaman itu pertama kenal Nabi fi awwalil wahyi fi bad'il wahyi. Waroko sudah bilang khina akhrajaka kau. Wah, mbok aku mesti urip ngono mat pasiku ya cara basa Jawa pasiku, pas mengkono mau. Apa? Pas mengkono. Ya kira-kira gitu kalau Pak Karim baca sakjane mat pas mengkono iku. Domir lho ya, ora tau. Pas mengkono iku. mengkono apa mbak? Ora takon. Yo, pas mengkono iku aku cek kuat. Hina akhrajaka kaum, ketika kamu nanti diusir. Bukti lagi kalau Nabi Umi. Nabi itu jenenge wong Umi ora ro. Ora roe Nabi apik lho ya. Saya ulang lagi, kalau saya bilang Nabi tidak tahu itu sifatul madkhin. Untuk Nabi itu apa? Sifatul madkhin, sifat muji. Nabi sangira persone ngendikan ngene ya Ustaz. Awamu khrijiyahu, mosok lah aku diusir kaumku. Selama ini hubunganku kan baik-baik saja. Jadi Nabi itu ya apa? Awamu khrijiyahu. Masa ya kalau kiye-kiye manane awamu khrijiyahu ana to iku wong sing ngetono ingsun hum utawi kaumku. Tentu iso manane kok nang dekne entuk lafat ra manane kan gak iso gue engkek gue pidato. Tak bantu ah. Hasilnya wis pek pokoke kita. Pasti ya api ane pokoke bantu hasilnya wong pek. Ya gue lah. Wong hasil ta. Ngurangi dosa apa? Kudu sama kadung akeh dadi kudu sing ngurangi. Saya itu punya teman di Jogja suke, Gus Pulau beda di wali. Wongi suke tak omongi, nyalon bupati ya. Tak jamin jadi wali. Lalu saya, wah itu yang khasut, mesti ketok kan. Tapi syaratnya kayak sabar. Simbol dunia ke, kujuk duit gak milih gue, si khasut gak ke. Elek mudiler. Wah sebar itu mesti jadi wali. Kalau tak jadi bupati, itu jadi wali. Merkobar. Sebar di elek-elek, pitung ulan, masa kampanye misalnya. Wah ya Gus tetap. Sudah punya lontaran, mau suge. Barang punya tak mau, tapi dah dia nemu dosa, ya melak dosa. Jadi alwasilah ilal maksiyah ya, maksiyah. Lewat orang Obi ini kan nongong Bojonegoro rapi rapi, jajan nyalak no bupati. Wah, di kulit dia. Mulai pendidikannya opo, asal usul nasab Ebi, reputasi ini, piye. Terus uangnya dari mana? Itu paling masalah. Terus orang sih mikir, dunia kan disopo. Wah, semesti, wah semesti, orang mungkin lah, semesti. Lalu aku nak sabar, wali, apa? Awamu khrijia, apakah betul mereka ngusir saya? Sama ini kan hubungan saya baik-baik saja. Apa kata Waroko? Beliau pakai kriteria sama semitik tadi. Enggak ada orang yang datang bimis lima jikta bihi illa udiyah. Enggak ada orang yang membawa wahyu kayak kamu illa udiyah, kecuali dimusuhi. Walain adroktuka la'ansurka nasron mu'azzar. Ya, walain adroktuka la'ansurka nasron mu'azzar. Pakai Hamzah. Kalau saja saya menemui kamu Muhammad, pasti saya akan mati-matian membela. Nabi itu yang nyuruh saya untuk barokai ulu baqiyah, barokai al-mu'amma. Sehingga Nabi cukup punya analisis, tapi tadi riwayat, karena Nabi sendiri tadi sarannya Umi. Oh ternyata definisi itu benar. Khadijah yang punya kriteria itu, Waroqah juga punya kriteria itu. Dan semua ahli kitab, makanya dipakai. Kul kafa billahi syahidun baini wabainatus waman indahu ilmu. Jadi yang jadi saksi kebenaran sah Nabi adalah Allah. Dan kalau waman indahu ilmu kita. Itu ada yang nafsirkan Abdul bin Salam atau Waroko atau siapa Salman Al Farisi. Wong ayatnya umum waman indahu ilmu kitab. Waman nan wong indahu kang iku ana ing sandinge man ilmu kitab utawa pengetahuan tentang kitab. Maksudnya kitab sama bukan Quran itu karena ini maknanya qoblal apa? Quran. Ini penting saudara. Nah Khadijah iku ngajine ora tok ngono tok. Termasuk ngajine nyuwun sewono kono aksine. Masyhur. Jadi Khadijah ya ngerti. Bareng Nabi mulai bener-bener jadi nabi, jadi Jibril sering main ke rumahnya Nabi. Sidik-sidik. Nabi wis happy, wis nyaman dengan Jibril, wis ngerti nek iku ora malaikat maut. Jadi mulai nyaman. Nyaman wis santai, wis rileks, ndak melayu lah. Pertama ketemu kan melayu. Apa melayu dicuwekel kan gitu jenenge sampe. Kayak aku roro ufan layu pertama. Nah, mengerikan misalnya. Tapi lama-lama kan ya akrab. Aku tahu ditangkep ya nengki. Prodetil. Itu ada acara Habib Seni Pro. Aku rono aku pengen format Habib Seni Pro. Kok nengki nih? Cule presiden. Kawal gue loh ya, mereka presiden. Lah tahu untuk keramat. Emang akhirnya kalah keramat untuk presiden. Ngalahno guru wangel, setep dikri wangel. Kabutan, loh. Kabutan. Tapi ora usah kalah menang, gak ikhlas mari. Akhirnya Rasulullah itu Khadijah itu bareng ke Jibril sering rono mending ke Khadijah. Dites. Idza ja'aka sahibuka, kalau temanmu datang, kalau nyebut Jibril, fa'adzin, kamu kasih tahu saya. Iya kata Nabi. Tapi Nabi happy, saya ulang lagi, Nabi sudah nyaman. Nabi dipandu Khadijah. Ya Nabi memang harmonis. Ya mar harmonis itu gampang berko ya mau sing lanang ganteng sing wedok ayu kan gampang harmonis. Kowe ora usah arep-arep harmonis. Karena dalam pernikahan itu wabe mau latihan nopo kodok. Untuk bojo gak sesuai rencana ini kan usah harmonis. Jihad apa? Jihad. Sing latihan iman apa? Kodok-kodok. Oh, jihad apa? Bodoh nggak, sana dewi-dewi. Oh, di bujuk elek jihad akbar. Tiap hari latihan naiku iman berapa? Jihad akbar. Nah cara bangun bujuk ini kiai kutua. Yuna ora is nabuah masuk gini. Lawan sering tuh Yun. Cara tuh bujuk ini kiai kutua. Yuna ora is mau nabuah masuk gini. Jadi kerasa banget no harmonis biasa lah. Ya. Nabi itu harmonis sekali. Pas di pangku siapa? Khadijah. Ditanya, ya masih rileks. Apakah teman kamu masih? Kata Nabi masih. Ya sudah. Ya kita aja. Nabi nggak tahu sandi-sandinya Khadijah tadi. Terus selang sekian menit, apa temanmu masih? Oh iya masih. Masih. Nah itu masyhur. Fakasyafat ansakoha atau anfakhidiyah. Pokoknya Khadijah mulai agak-agak buka yang berbau apa? Aurat. Balik beling mesti. Tapi tuh hal orang balik ya. Jadi itu makrifat tuh. Sekarang mulai fakasyafat itu an aurat dia lah sing umum mari tuh beling. Terus Khadijah tanya, apa temanmu masih enggak lari? Lari. Kata Nabi, ndak lari bang. Terus diambungi sama Khadijah. Anta Nabiul Haqqon, kamu memang benar-benar Nabi. Karena Khadijah punya referensi. Bahwa malaikat itu rasa seneng delok aura. Andai kan kamu bilang temanmu masih, pasti itu setan. Karena seneng ngintip. Artinya apa? Alamat nubuah bagi ahlinya itu jelas. Jelas. Itu alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Nah, kitab yang saya baca termasuk jenis. Wes saya ngaji kok awas ya ora. Yo ngaji ya. Cuma kok edit dhewe sing nggo konsumsi apa? Halal gitu, Pak. Halal. Yo selesai nih yo halal yo. Halal. Ini kiai roh santrine di rezeki tetap senang. Oh, senang. Rasa boh dalili mesti senang. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhola saminhu wa huma yasilanit bima. Ampun kula manani sedang tak manani kula boten. Wa fi ma dzakara ibn Ishaq fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad yaisa min khairi saqif. Wa qad yaisa lan teman-teman putus asa sapa nabi. Maksudnya cara zahire ngene iku disebut putus asa, tapi tentu Rasulullah tidak pernah apa? Putus asa. Mau tidak mau secara redaksi seperti itu dibahasakan ya Isa, tapi jangan pernah kamu nyifati Nabi pernah putus asa min khairi saqif saking akhir waktu. Waqad qala lahum fi ma dzukira li in fa'altum ma fa'altum faqtum 'alayya. Kalau kamu melakukan itu faqtum 'alayya, maka nyimpen nasya ala inda sin wa kari ya Rasulullah ayabu wa qauma inda fa'id sirahum dzalika. Falam yafal. Jadi Nabi itu luar biasa suka adam. Kalau ketika orang Thaif menyiksa beliau, kata beliau, kalau kamu terpaksa menyiksa saya, menyakiti saya, tolong rahasiakan itu. Karena kalau ini kewenangan orang Quraisy, pasti kamu dituntut oleh orang-orang Quraisy. Nabi itu sampai saking banyak masih seperti itu. Karena Nabi bagaimanapun itu sukunya masih membackup Nabi. Jadi orang Quraisy itu yang paling aneh di dunia. Orang seneng Nabi, tapi nak dilukai orang ikhlas. Pemenang nak dilukai orang dia orang ikhlas. Orang Quraisy itu paling aneh. Makanya Nabi ketika sahabat disakiti, kamu hijrah saja, kamu hijrah. Lah kamu ya Rasulullah, saya ini dilindungi kaum saya. Ya maksudnya Quraisy. Berbulan bahasa apa tu cara iskal? Iya, begini kon hijrah dia ni yang paling penting malah tengok. Ia banyak yang unik, banyak hurep tu kan? Unik. Ya kayak di murid ini kan unik. Wong kiai ini rapi dia atau murid itu atau ngalor itu. Gaulnya kan sebagai wong. Jadi ulama itu kayak ilmuwan. Ilmuwan yang menemukan sampo, yang menemukan obat-obatan budre. Nah, sing iklan ku artis. Gak penting komposisi budre dek ra perlu. Jadi mutolae koyo aku dekne mbak gak mau tahu. Matenge we matenge. Ya tapi ntar ngene iki cara aku ya. Timbang ramu obat atau promosi wae. Promosi. Repotnya zaman akhir sing promosi ku gajine luwih akeh timbang penemu. Ya wis zaman akhir. Tapi aku ikut. Kira sampe wis lah diomong lho pancen barang apik kudu diumumno ben kredit. Wa intum tu sadaqat fa naima. Di barang apik kudu ada dikit beda apa? Diumum. Ya diumum. Falam ya falu wa akhru bi sufaha'hum wa atidahum yasubbunahu wa yasihuna hatta sama 'alaihim nas. Jadi orang fatif malah mengumpulkan orang-orang bodoh, diprovokasi. Agro terus ini apa? Diprovokasi. Sehingga hatta sama alinas. Sehingga orang ngumpuli Nabi kabeh wal jauhi la haitin Utbah bin Rabi'ah wa Saibah bin Rabi'ah wa Umar. Nah, ini orang Quraisy, Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah itu orang Quraisy. Nabi dihujat mbek wong sakit. Lah wong sakit ya kurang ajar ngongkor wong-wong bento, wong-wong goblok supaya lebih gak berperadaban. Misalnya nak sing lurah kan duwe etika. Orang-orang terhormat kan tuh duwe. Nang ngantemi gak seru. Golek wong ngangon, wong prapatan kan nang ngantemi luwe sadis luwe seru. Gak kurang ajar tapi yang sakit. Wah, nek sing ngantemi sing terpelajar gak seru. Golek sing seru. Iku golek wong prapatan, golek wong ngangon. Iki jenenge Pak Astrogi. Supaya kira-kira golek sing apa? Wes. Akhirnya Nabi terpaksa terjepit sampai ning haid apa perkebunan wa Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah. Tapi ini Quraisy ya, cara tanya yang Utbah sama Saibah ini apa? Quraisy. Wa raja'anhu min sufa'i saqif mangka ayat tadi. Fahami daila dilli qablatin min nabin fajala safi wa ibn Rabi'ah yang duroni ilai wa royani mayal qad min sufa'i itu. Ini unik ya wong Quraisy. Bareng Nabi mulai terdesak terus berdarah-darah. Rabi'ah habe Utbah habe Saibah itu mulai sakit. Waqat laqiya Rasulullah fi madzukirali almar'a allati bani kuma qala laha malaki nam Ahmad qala falamatal Allahumma ilaika asudu faqwat. Mun kula waca dongane iki dongane napa. Allahumma dawa ilaika maring panjenengan sarasan asku. Madulna ingsun tu faqwati todok faqwati sami karena dikira asap ae itu sami kan jar. Allahu ladzi khalaqakum min dhafin kalau mengulang ya. Dhafin semua. Enggak sapa ya memang kira kita yang ngulang ya, ngulang dua kali. Ya, ya maksudnya tiga ya dua kali lafadznya tiga. Maksudnya kira amasyura kan biasa mengulang dua kali ayat lafadznya kan tiga tiga. Allahu ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin kuwatan tsumma ja'ala min ba'di kuwatin dhafa. Apa lho kaya itu gak jelas loro apa. Lah iya aku nak dhafin ya dhafin kabeh nak dhafin. Dhafin. Ah suruh dok. Ayo hadirin yakin wis tok to rek. Semune ora berarti kasut. Semune yo kusnudon keliru. Nek kata kusnudon ya keliru. Allahumma ilaika asqudu faqwati wa hawani alam nasir hamarrahim. Ilaika maring panjenengan sarasan asqu madun ing sundu faqwati ing lemahe kekuatan insun wa hawani lan ida insun alam nasir ing atase mulya ya rahmarrahim. Antau te panjenengan robbul musta'afinu pangerane wong sing lemah wa antau te panjenengan robbi. Iku pangeran insun. Ini penting dan kita selalu tawakal nang Allah Subhanahu wa taala. Dadi asline wong wis ino ning arepe wong ora masalah. Kulo nganti saiki biasa, lebih biasa nganti saiki. Urip ngedisi anak kulo piambak biasa. Wis gak penting mulya cara manusia ora penting. Sementing kita iku pokoke para pengen dengan berbagai cara. Nanti duwe syukur, nanti duwe sabar, mulai sementing duwe sifat sing disenengi jeneng pengen. Wa anta ti fadinan rabbiku pengiran ing sento dat sing rumat ing sento. Manane robben dat sing napa rumat. Ilaman maring sinten takilu masrana panjenengan ne ingsun. Dadi Kanjeng Nabi nek wis kaku ati ki manjane jenengan badhe masrana kula teng sinten. Ila baidin maring wong sing adoh ya tajahamu. Kang bakal ngelek-ngelek memperlakukan buruk sapa wong ne ingsun. Au ila am ila adwento maring musuh sing malak takang wasana panjenengan ku ing adu amring merita. Mosok jenengan nyerahno kula teng musuh sing jenengan kuasakan ke saya. Tapi Nabi itu ya unik, saking parake pengiran. Sudah ya Allah, kalaupun itu terjadi, cara basa Jawa, kalaupun itu terjadi, ilam yakun bika ghadabun alayya falak. Ini doa yang sering saya baca saat tahajud. Saya selalu tahajud sering maca doa. Ya jane ora donga, ngadu mek pengiran. Ilam yakun bika ghadabun alayya falak. Ilam yakun namun ora ana iku bika wonten panjenengan apa ghadabun sifat murka ali yang atas ingsun. Fala ubali mengora peduli sapa? Asal engkau tidak marah, kula gak peduli. Makanya saya ketika di Universitas Islam Indonesia, saya itu tetap pakai adat santri. Saya di mana-mana tetap pakai adat santri. Saya tidak pernah kepikiran kalau adat ini ditolak atau tidak untuk pekerjaan. Murah ngarah. Suara bakat para pengiran. Mungkin di pikiran pertimbangan manusia, suara bakat para pengiran. Saya tetap punya tradisi. Sampai sekarang saya itu punya kitab mulai takrit, Hidayatul Mustafid, Sulam. Kitab-kitab pondok itu ada di kantor saya. Karena menurut saya itu referensi Islam. Ketika orang-orang pakai karangan isopo, mustasrikin, misalnya, itu tetap pakai adat. Dan saya tidak malu. Karena bagi saya itu, ya sudah karakter saya seperti Ilam yakun bika kodoh menali ya. Jadi orang santri kuliah atau di kampus itu malah bego Islam. Jadi malah inilah di orang kasih, mereka orang bakar. Paham ya? Ali hilang, mereka katut engke. Akhirnya ya lawak-lawak, ulah ilah. Aku lho, lalu dibilah di kata aku. Terus lho, kalau itu masalah, ya agak masalah kita ditolak. Aku lho ngasih itu putih-putih ingat ini. Misalnya si ngundang kecewa, bukan karep. Ya kan tadi memang ya sudah seperti itu. Pokoknya kita di hati kita ilam yakun jika ghadabun alayya falam. Enggak apa-apa ya Allah, saya disakiti begini enggak apa-apa. Bahkan kalau engkau menyerahkan saya sama musuhmu, saya pun enggak apa-apa. Tapi syaratnya ilam yakun jika ghadabun alayya falam. Saya enggak peduli asal engkau tidak marah sama saya. Karena tadi ya, hidup itu enggak sesuai yang kita rencanakan. Kayak Rasulullah itu sayyidul khalqi. Tapi malah keluntur-luntur. Makanya ada lazuman terkenal apa kam jahilin jahilin apa kam alimin alimin ayat mada ibu kam jahilin jahilin talqa apa marjuko hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral aliman nihrira apa zintiko. Ini sarjana ekonomi, doktor ekonomi enggak tidur, dipekerjakan oleh bos yang enggak tamat SD. Iya. Santri alim alama iso maca wahab gak untuk pekerjaan, akhirnya ini yayasan. Sing duwe ora iso maca kitab. Tapi ketua wong sing. Jadi sing maca muen, Pak nanti ngisi khotbah. Ya. Terus ketuane yayasan siapkan bisa ora 50.000. Enggak usah cek biasa wae. Sing maca muen terima tugas. Kongkon, Pak nanti khotbah. Ya. Karepe para umniyo terus kado bendara. Nanti 50.000 siapkan. Ya. Saya ngongkon uang saya raih sama itu. Di kota ya sama. Bos-bos besar itu agak segera tamat SD. Tapi derek gue bagian apa doktor kok Jerman itu doktor. Ya sebenarnya jadi si Eriku, mungkin si Eriku salah. Aku yakin mungkin salah. Mereka terusannya itu hadal ladhi khayyaral anama qatibatan. Kejadiannya yang bikin manusia bingung. Wasayaral alimal nekhiriroh Zintiko, gara-gara pistai itu wong alim sudah dikafir. Mengalim gembos, si Eriki salah. Sembrono, wong alim jadi duga itu sudah diomong. Zintiko memperkara duit. Mengalim darah gembos, itu salah. Makanya itu bedanya saya dengan kiai yang punya sopan. Umumnya orang itu kalau baca kitab kan bangga terus maca Fatihah. Kalau saya tetap enggak. Yang perlu dikritik itu tak kritik. Mulko lafadz iku nak tenan iku kan ya sakake wong alim-alim. Mosok diarani basa ya rol aliman nikriro zindiko. Dan kejadian itu sayaro dadekno apa dalik mengkono-mengkono mau paham ya. Dadekno al alifa wong alim anikriro sing banget alim. Didadekno zindiko. Mergo akhirnya kesini dibule wae karo gunane. Mungkin rano, kita tetap kiri kena disarah saya ketahui honorer. Sing mentok no uang sing raiso ngaji. Akeh cara kejadian. Wapal Quran luanya melo MTQ. Sing anak lagi wapal Quran. Serasa buat terus. Uwes kene semaan nganti runtuh sing diman sore. Sing kono bagian ngatur opi ne. Eh dari Bojonegoro ganti tiket. Kelas ekonomi. Putus. Kak camah. Nanti kita sering bilang ke Cipan itu, terus buat nanti dari MC. Kak, alasan itu sudah di alasan. Tapi jangan larang, oh larang larang. Dia harus tetir ke bukan, ayo. Hanya sini sepakat ya. Saya kurang bakat, itu cukup. Ya, muka-muka sair mau salah, sing gurita lho mau sing Arab wis salah bener lah. Yo pancen tenan sing Arab kan jahilin jahilin talqahu marzuqo banyak orang bodoh sing rezekine akeh. Kam alimin alimin ayat madzaibu sing wah profesor doktor ekonomi rumuse kan akeh tapi ra ngasil untuk duit. Ono wong ra profesor ra apa nak golek duit cekam. Itu ada kandidat pemimpin Indonesia asetnya tuh 5 triliun. Ibu gue medem rok mati, mati. 5 triliun, 1 triliun itu sewu. Miliar. Miliar. Ibu ratusan lah mati orang sabun kak. Itu sih dilapor, neng di kalian dilapor lu sih. Kita tahu dua dua, 1 miliar, rong tahun. Kering. Oke. Nah, itu, enggak iso ngaji. Coba sekarang yayasan-yayasan, kan mau suka, terus gawe pondok, ustadz transfer, apa? Enggak, ahli manajemen ya transfer. Mana ahli manajemen dari kampus-kampus favorit? Pasang, ahli ekonomi pasang, ahli pasar pasang, ahli kiai pasang. Terus sekarang di kota itu semua kayak rob-rob tuh, nono rumah sakit terkenal itu kan nono rohaniawan. Nah itu terusnya warom, kon ada nih wong sing lorong yang mati-mati. Iya kan, ini kota-kota. Itu gaji. Nah itu sebagian dari kota pulau, ini gaji ini berapa? Assalamualaikum. Bapak sihat-sihat saja, oh ya. Yang sabar, penyakit itu bisa, lebur dosa, semua mau. Kok ada gaji ini? Lagi nak minat tak lebur. Lho iya di antara rumah sakit top ning Jogja kita masuk pendiri nanti mau lebono pegang. Jadi apa rohaniya kan? Yang muslim kok tak kalung kita terus. Ya nak iya iya. Iya. Iya sih ya. Berkasih di itu. Oh nak sing memo aku langsung bes. Ya setuju ae. Setuju. Paling wasene wayu bingung. Jadi jarak tuh nih tapi pasien tua kok ngadain ini cepet ini kok lama. Walakin afiat juga tetap ini saya afiat panjenengan. Afiat itu sifat oleh ngekek nawaras panjenengan. Nah cara kalau bener bakar boten mungkin, kita itu gak mungkin punya rujuk atau idofa atau apa saja sing sesuai makna lafat itu gak mungkin. Misalnya kayak afiatuka, yang dimaksud itu tetapi ini utai warasi panjenengan. Dok, wong mesti waras gak waras sembrono. Tapi maknanya kan tetapi ini waras sing milik jenengan, yang otoritasnya itu di jenengan. Maksudnya afiatuka kan ya, tetapi sifat waras sing otoritasnya itu ada di panjenengan. Jadi mau tidak mau sebenarnya selalu ada lafad yang mau tidak mau itu dimaknani nganggo hati. Misalnya betuwah ya maknanya omai omu, apa-apa manggon kono. Kan tidak bisa seperti itu. Misalnya di hati sama itu ahlul Quran, ahlul Allah. Kan ini tidak seperti itu. Mau tidak mau memang benar bakar itu Tuhan domir sudah benar-benar nah, maknanya ya betuwah. Omah sing iso kasebut sebagai betuwah. Tapi orang omai omu. Jadi tidak maknanya takbik kayak bagi beri ngono. Betuwah, omah sing kasebut. Omay Allah. Omay Allah. Idofai tasrim. Tapi orang Omay Allah. Tapi kesebut. Omay Allah. Ahli Allah. Kecelok. Ahli Quran kecelok. Iso disebut. Ahli Allah. Tapi orang. Hakikote. Ahli Allah. Mereka Allah lam yalid. Walam yalid. Kenapa mana juga bahasa Ibar. Lajar bakarnya mau. Ahli Allah. Sampai atuka. Mengkono. Itu pokoknya kok orang paham. Orang gila. Penalti. Gampang. Iya gampang ya. Jadi ra paham ra ketoro. Ya nak bakarin ngono sangko paham, lan aku kan sangko menyembunyikan mau. Di Quran tuh ayat itu tuh banyak sekali. Sehingga kan ada sampai pepatah di ilmu usul tuh min babil khatfi wal isal apa? Min babil khatfi wal isal. Misalnya gini tak contohno. Karena ini memang bidang saya dan saya ingin memang ilmu Quran itu hidup. Ayo wailul lil mutaffifin. Ayo bismillah motor apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yasawfun wa idza kaalu awazun. Nah, maknane kan sing jelas maknane kan ngene ya. Wailun, sungguh celaka orang-orang yang begini. Yang begini yang mengkono tadi, yang mengkono. Orang-orang ketika kulaan itu minta 1 kilo itu penuh. Ya misalnya saya kulaan sama Rauf, mintanya 1 kilo itu penuh, hangat. Berarti saya ini jenisnya alladzina idzattalu 'alan nas yastaufur. Kalau sedang kulaan minta 1 kilo itu penuh. Tapi wa idza kaluhum kalulahum, sebenarnya masih ada lam yang dibuang. Tapi ketika ono wong blojo misalnya Toha blojo ke saya, 1 kilonya itu udah penuh. Enggak penuh. Jadi nak kulaan untuk 1 kilo penuh, ketika menjual enggak penuh. Sehingga dia dapat selisih. Selisih disebut wa idza kaluhum awazanuhum yukhsir. Mengurangi. Nah itu kan mimbabi khafi wal isol, karena enggak mungkin maknane wa idza kalu nalikane nimbang sapa wong akeh hum ing wong akeh ngarep. Bener Pak Karim. Hum sing tuku yo kan gak hum sing sikulai. Nggih. Dadi kliru namane hum ing mengkono nas. Nang kan mbahmu ora ono ngene iku ora. Yo ketak wari alim bocah kok. Yo ha yo, dol ha. Yo. Lho iki tenan ora tenan. Bener Pak Karim cara kula ya. Dadi maknane ngene. Uta nek kowe menisan liru mbah supir sing detail. Wa idza kalu nalikane naker sapa ngake. Gue masih ngomong akeh sing ramang, terus ganti wong ngono. Lah sing wong mriting maknane ya piye kok. Karena memang kejadiannya pasti begitu. Ya ulang lagi, aku kulaan Raub beras kilo. Kilo. Ya lu eh penuh. Penuh itu jenenge alladzina idza kalu an-nasi yastaufun, minta wafa, minta penuh. Tapi wa idza kaluhum awazanuhum yukhsir. Tapi ketika ngedolno ning wong liya selisih dikurangi. Lah saiki hum sing ngarep mbek nguri beda to. Beda. Beda. Mulane nek mangani bener bakaran ala iki rang talu hum ing wong mengkono. Yo sirut ngurangi sapa mengkono. Salah dunu lae ka semengkono ana hum. Lah iku niku gawe wong alim jeneng kondang. Saya ini itu cara wong wis entuk majmaul bakhren. Dadi entuk segara loro, segara mengkono mek segara. Lho saya itu tanya Gus Afif, kulo berkali-kali minta dia antarkan ziarah bakaran Gus. Karena kulo yo ibu termasuk utang jasa mek konsep no. Karena memang gum nak dirujuk nang mate ngarep ngliru, ngarep mau wong sing dikulai, iya betul. Kan tentu yang dikulai tidak pembeli. Dan memang maksudnya Quran seperti itu. Nak kulaan jalo penuh. Nak adol dikurangi. Lha iku bahasa Arabe apa? Wa idza kaluhum awazanuhum yusir. Nah saiki kaluhum cara ilmu lu kok jenenge min babil khafi wal isor. Jadi wa idza kalulahu terus lamnya awazanuhum. Ya awazanuhum ya lahum ya sama. Terus lamnya apa dibuang. Terus fatta salat domir. Domir terjadi satu. Seakan-akan domir ini nemplek fi. Padahal hakikatnya tidak nempel karena ada fasil huruf J. Ah, ya, huruf-huruf yang dibuang. Kas nanti ono kerumat tenan. Akhir ngono. Akhir ora. Akhir. Dadi ayo nang kono. Almune kok telat yo. Ya. Wis entuk dume yo. Allah kari sange rahmane pengen. Jadi kowe iku cara medis itu tenaga magang tapi untuk gaji. Jadi nyai ini kan ide magang, tapi untuk gaji. Saking api anda. Ini pantasnya karena aku, ayo. Aja aneh tapi kan. Dokter, aku dokter, wih praktek. Terus aku nanti ya biasa. Walakin afiatuka atau walak. Ono tas di nomor ini. Buat konten. Ono tas di walakin na afiataka iya au. Satu. Tapi kadusnya sing apalan kula walakin aku kadusnya boten. Boten iki boten apa-apa ora ora apa-apa ngono ae. A'udzu nyuwun barusan sing dinuri wajika kelan nur zat panjenengan. Ya kayak gini, sekarang nur ada di wajah Allah, apa wajah Allah itu sudah merupakan nur. Ora usah mbok pikir ngono. Mulane kena namanya Allah te Allah nur samawati iku cahayane langit dan bumi. Maksudnya iya dari wong fikih manane munawwir apa? Ute Allah itu zat sing madangi langit cari dia dia kesuwe orang pemantauan kafe kok boh tidak wes cari orang hakikat orang ngono utai Allah itu kahanane nur wujud ning langit bumi kok alam ini kita mikal mutmakhilah lasiah cari orang tasawuf orang kaget alam ini mutmakhilah boh lasiah orang kafe hakikatnya ada ketok wujud itu mergono wujud hakiki malah rondok wah dadi wujud. Iku ya daftar dadi wali ta nek kepleset ya dadi wah dadi wujud. Nek tepak ya dadi wali, tepak-tepak. Karep kejane pangeran, mesti kejane pangeran nyeblokno apa ngono. Mergo lafat-lafat niku kan panjen termasuk mutasah. Iya kaya wah-wah-wah. Sama wati wa fil ardi. Memang pangeran mulai kaya juga menanti aliran-aliran tasawuf. Kadang Quran dhewe misalnya dadi apa ya misteri. Begitu kan ayat wa huwa wahu sama wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi. Oke, benak senengane nak wil. Wa huwa ta apa alladhi fis samai kang ing dalam langit ku ilahun ya pangeran. Wa fil ardi lan dalam bumi ilahun ya tetep pangeran. Jadi apa yang udah sini langit ya pangeran. Pengen aja dia mau ngakikat, wes semua macam, wah repot tu orang tak sabu, ada orang tak sabu le mana ni yapi tengah, wah waladi, fisama ilah, Allah itu dat sing fil aula, ing dalam keluruhan itu ya pangeran, wah fil ardi mana ni pas tanah zulu ya pangeran, dari malah ni malah, udah punya sekarang arar, tapi tak pikir mau ngakikat tu pinter, pinternya ni, saya pernah ketemu sama bapak ya bapak saya diskusi sama orang yang kasep bapak saya terus ada orang punya tiga orang yang dua ini senior semua senior bapak saya sama-sama orang kasep terus saya junior pas itu ya mungkin sekitar saya bapak sebelum wafat satu tahun itu cerita ya ibu akhir waktu diutang dari bapak sanggup baik benar sombong tapi utangnya jangkai-jangkai pokoknya gue syarat bengkak sombong. Kalau lah yang nonton, kalau lu seneng di masalah sidik-sidik, gue lucu-lucunan. Jadi misalnya kok kerungu toha kata trondo ini ya rakyat. Sing-sing app kan zino atau apa kan app. Nanti mau kato terraiso turu itu biasa. Gak cintanya ditolak. Karena memang, ya sebel gini-gini kan, nak zinalinasi hubu syahwat. Rauh lah kesok. Biasa. Bahkan Nabi ya biasa ngendikan waqu bi ba'ila ya min dunyakum atibbu. Tapi kiai tasawuf saya kan isin. Ya jubahan serbanan terus waqu semenang wong ayo ya kan F tenan. Padahal sebenarnya kan enggak F. Yang F itu kan melakukan sesuatu yang haram. Tapi kalau sekedar senang kan jubila. Macam jubilatin nufus. Orang pasti senang mbek wong ayo mbek duwe mbek. Mau kan mengarah sing disi nalina subu syawati menan bisa wal banina wal qanatiri. Itu biasa. Tapi kalau orang tertentu kan itu nganggap F apa? Allah itu kadang redaksi di Quran pakai redaksi Arab. Redaksi Arab redaksi tanah zina, toh? Lho nek ora ngene ngono kafir. Wah, kafir tak usir tenan ke masjid. Kafir ora mlebu. Dajal saiki maknane nganggo fikih. Ora usah nganggo ilmu hakikat yen arah kafir. Intan suruh lamun nulungi sira kabeh Allah ae ngopo. Dadi Allah butuh kok tulung, wah kafir mencet. Allah dibutuh tulung. Padahal Allah huwan nasir. Malmolanya, tapi itu memang Allah mengistilahkan dirinya begitu. Jadi itu disebut tanah zulat. Allah kadang memposisikan dirinya seakan-akan dat yang butuh ditolong. Itu tanah zulat. Dan Allah ingin mengajarkan ke makhluknya sopan itu penting. Lah aku juga pantas. Ya utang duit, aku ya cara pantas. Tapi kan kira mungkin duit. Tapi kalau utang ya mau. Mereka mari ruwet. Aku nggak diutang, aku ya mau utang ya. Tapi uang gue juga anti. Enggak nak sombong. Jadi itu apa yang pakai istilah ini? Intuk ridu lamun ngutangi sira kabeh. Apa haing apa? Coba hadzal alam kulluh milkun lillah. Tapi Allah ngistilahkan cung kowe nak gelem ngutangi aku. Jadi bapak pas diskusi itu. Wong ora usah semong, ora usah sombong. Cek kiai, cek wong alim. Apa wae ngistilahno dadi intuk ridu wa qorto. Itu kan. Makanya Sawi itu tak anggap kitab yang luar biasa. Beliau orang fikih Malikiyah. Tapi beliau biasa cerita ilmu hakikat termasuk ketika menganalisis ayat tadi itu wahdil ayat mintana zilatil mola ini ayat mintana zilatil mola ini Allah sedang melatih akhlak wa illa fajalla misalnya gini ini Allah terlalu agung untuk punya utang makanya aku nak macam nah ya sudah berarti wafis sama ya ilahun wafil ardi ketika dengan sifat ulanya ya ilah ketika sifat tanah zilatnya ya ilah. Makanya kalau orang tasawuf mana ar-Rahmanu alal arsy istawa. Rahmaniyatu wa itu istawat alal arsy. Jadi enggak ada masalah. Nak wong fikih kan masalah. Wah ini mutasyabbih. Istawa bi makna istawa sendiri. Kama istawa bisurun alal iraqi min ghairi damin wa min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Macam-macam. aku ya iso wong kiai maksudnya. Malah aku nak dikon nak wil. Dikon nak wil Gus air musafir tak wil hari piye. Yo nak aku nganggo makam fikih tak tak wil tak nganggo makam tasawuf ora usah di. Jadi Allah itu mengistilahkan. Saya ulang ya. Jadi kalau kamu maknani kudu mengistilahkan, bukan hakikat, mengistilahkan. Allah mengistilahkan kalau kamu nyumbang masjid itu ngutangi Allah. Tapi enggak pernah terjadi secara hakikat Allah butuh utang. Tapi Allah redaksinya mak intuk ridho wa or intan suru wa yang jadi nak manani yo intan suru lamun nulungi sira kabeh kuwi nulungi Allah ing agamane Allah jarung fikih senakalan ya enak menculat tenan la wi nak wong tasawuf manane intan suru lamun nulungi sira kabeh Allah ing Allah maknane keceluk nulung Allah ngono iku keceluk nulung tapi hakikate orang mati. Celoi ini siapa ini? Jenengan ini. Bisa orang mati lah. Kan kecelok innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saya ini sebaliknya apa? Apa hakikatnya ketemu Allah? Apa ini rasa aku pikir apa yang orang mati ini kecelok baliknya apa? Apa yang dunia orang baliknya apa? Baliknya ini ya orang ya sebalik juga. Tapi nak yang dunia kan cek budigasan. Tapi sajane apa doa inna? Memangnya kita innalillah itu nunggu mati. Lo inna lillahi ba'da mautina apa fi hali hayatina am fi kilaihi ma kilaihi la iya kan kan mrene ana mati contohnya rasa roh yo jadi rasa yang gue contoh misalnya Zaid mati terus muni inna lillahi yang terus enggak lillah cek urip cek mati yo kabeh lillah tapi sing kecelok ngono iku sing wis mati Yesus lha dene maknane ngono kan kesuwen sadomir sedomir bisa terus naik. A'udzu billahi alladzika alladzi rubanidat asraqat kang dadi padang di iklan radio Pak Abdul Mati Bro Petengan. Wasallu lan dadi layak alihi ngatasé Allah uta alihi krana Allah. Wasallu alihi alihi ebihi sebab nuri wajika Pak Amrut dunia wal akhirat. Urusan dunia lan akhirat. Kula minta bawreksa mi ayan zila. Eng yen ta tumurun bi ing sono bawa juga duka panjenengan. Au yaqulla. Nggih semanane manggon yaqulla kados ngene ayat Allah wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'atun au takhullu qaribam min dari berarti halla yakhullu khululan maknanya apa? Mang manggona halla yakhullu halan maknanya muda mudari nah, halla yakhullu halalan maknanya apa? Halal au yakhulla utawa manggon ali yang atas ikhsan apa sakotuka kebenciannya panjangnya jadi dawe kanji nabi saya yang paling ingin minta perlindungan kepada engkau ya Allah yang penting saya tidak kena ghadabmu. Apapun yang saya alami di dunia itu enggak masalah. Yang penting mboten kena godhobe jenengan atau kena sukune jenengan. Enggak penting wis. Wae liyane ora penting. Yo, yo. Sing penting ora kena dukane Allah. Lakai tetep kedue panjenengan alubo tigon bali hatta tardo sigon panjenengan la haula wala quwata illa billah. Qala fala mar'a ibna rabbia auto syaiba wa malakiya. Taharrakat mongko dadi kagerakno lahu kedue iki. Lalu krono arena dia porohimu huma. Apa hubungan rohime Rabi'ah lan Utbah? Pada niki pada awal niku keliru. Ini kan daa daawa daau nama daa daawa daau. Pada awal mau mengundang sopo wong loro iki. Wong loro iki rupanya apa? Syaibah kalian Utbah. Sama-sama anak isinten Rabi'ah. Ulaman eng ulam pembantu lalu mah ketua. Ya ini kemacane pada awa. Ini keliru nih. Sini aini fakta kan, bener kan? Waza waza wa, waza wa berarti daa daa wa daa wa. Ulama nih ulam lahu kedhi wong loro iki. Nasronian ingkang Nasron. Tapi saya ulang lagi Nasronian ini terpaksa seperti itu. Bukan Nasronian yang seperti kita kenal sekarang Trinitas, paham ya? Jadi Nasronian bahasa dulu itu tidak ada jaminan Kristen yang apa? Sekarang. Yang sekarang. Ya Nasroni tapi nggak mesti Trinitas. Makanya Nasroni dulu itu pernah dipuji pengiran. Wala tajidan na aprobahum mawaddata lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara bukan nasara yang kayak sekarang laqad kafara ladzina qalu inna huwa salisalah makanya saya ulang lagi ya ini pentingnya ngaji dengan sanad ada nasara yang dikritik pangeran berarti yang trinitas apa trinitas ada nasara yang kadang dipuji pangeran itu kayak nasara najron terus kayak apa raja apa najasi ini karena nasara yang tidak apa trinitas is kecelok Nazaret. Jadi Nasoro itu kan ada yang bilang dari kata apa? Nazaret, ada yang bilang karena Ansoru Isa. Qolaman Ansori ilallah qolal hawariyun nahnu ansor. Orang liberal itu ngawur sekali ketika Allah memuji Nasrani itu dikira Nasrani yang sekarang. Trinitas yang sekarang. Sakin yang menyamakan semua agama itu ngawur sekali. Yang dipuji pangeran itu Nasrani yang tidak Trinitas. Itu yang di ayat akhir juz 6. 6 gitu. Sing wala tajidanna al-qarabu wal mawad datal ayo terus no lil ladina amanu lan pentingnya apal Quran. Jangan apal, Bang. Ya makanya Nasrani yang di sini jangan bayangkan apa? Nasrani yang trinitas. Ya belum pasti. Ya mana ya Nasrani yang wong sing kecelok. Nasrani. Itu coba mana ini Nasrani yang wong Kristen sembrono wis. Monggo kesane apa? Trinitas. Yo, ana mana ya Nasrani yang wong sing kecelok. Nasrani. Ora usah diterjemah. Yo. Yo kalu kan den ucapno ke diwong sapa adas. Waqala lahu khut kitfa. Lan ngucap sapa wong loro iki lahu kitfan wis cukup tak tangke kurma. Min hadzal inab. Fadhu min hadzal taq. Terus gak kok neng nampan ini sumadhab bihi ila dzalika rajul. Jadi wong kures itu apik. Wis musuhan mbek Kanjeng Nabi. Ketika Nabi disakiti orang lain ora terima. Terus dikeki apa? Penghur. Penghormatan. Iku apik wong kures. Makanya enggak ada suku sebaik apa? Kures. Suku kures. Koyo ngono oleh musuhi Nabi. Ini nyatane ra gelem mateni. Padahal cara gelem mateni ya gampang. Lah wong ning ngarepe ya tanggane blek. Menamu ni gede, jauh perasi dua mata ini. Jadi misalnya, kok Cualas Umar, saya ikut jauh hijrah karena Kanjeng Nabi. Jadi umurnya sudah selesai sangat, cara dianalisis sangat. Wong poleng ngerai so analisis. Jadi mata itu spesial, jadi tidak bisa dianalisis. Leung mesti ini kan dini gede Nabi, ketika orang bodoh-bodoh apa mata ini Nabi, urusan Nabi kan gak simpati orang dini malah. Simpati. Ibu Muhammad keimanan sangat berjalan demi wong. Mesti ngomong musuhnya loh. Kenapa? Musuh. Lah musuhnya loro itu dua budak atau cara rian budak. Cara saya mau di sini ada sih kan? Ada. Fakul lahu yakul minhu. Fafala ada semada babi kata wadu'ahu bini adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kona lakul. Fala mawadu'a Rasulullah ya da'ufi kola bismillah. Suma akala. Ini jelas. Nabi membaca apa? Bismillah. Zaman itu loh ha. Maksudnya kan bismillah sebuah pidato ngalor itu zaman itu kata bismillah itu asing, satu sandi yang asing. Coro intel itu kata sandi yang asing. Zaman itu loh, seorang lagi zaman itu. Terus Nabi ketika mau dengar bilang apa? Matur apa? Bismillah. Sumana zoro ada siwaji semakol wabuh inna hadal kalama mayakulu adu hadil bilang. Loh, kok jangan mau coba bismillah? Saya belum pernah dengar ada orang yang melafatkan apa? Bismillah. Makanya kata adas inna hadal kalam. Mayakulu ahlu hadil bila. Fakola lahu Rasulullah. Wa min ayi bila din anta ya Adas. Lalu kamu orang mana? Wa ma dinuka. Kol Nasronion. Saya ini orang Nasroni. Wa ana rojulun ahli Nainua. Fakola Rasulullah. Saya ini orang Nasroni. Saya penduduk Nainua. Fakola Rasulullah. Min koryati rojuli soleh Yunus bin Matta. Kamu satu kampung dengan rojuli soleh yaitu Yunus bin Matta. Fakola lahu Adas. Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Malah bedai. Kok kamu tahu Yunus bin Matta? Mergo dia ngerti wong Quraisy ora ono sing roh Yunus bin Matta. Tapi Adas ngerti wong tanggane. Maksudnya dia ini sak kampung mbek kampunge. Yunus. Tapi ora daerah Bojonegoro iki pokoke nang Nuwa. Yo kira-kira berdiri betul kok tau Irak kon. Fakola terus bareng Nabi nyebut Yunus bin Matta dari Adas lu jiran kok roh Yunus bin Matta. Fakola Rasulullah laka akhi karena Nabi anu anak dia mergo dek niku dulurku dekne Nabi aku ya Nabi padha nabine ya roh saya aku ron di sing mubalig di sing kiai di wong alim roh ngene iki kelas alim iki kelas mubalig yo ngerti ya iki dukun yo ngerti klasifikasi iki maklar yo jawab Rasulullah laka akhi karena Nabi anu anak. Nabi. Terus fa'akab ba'ad. Ini yang penting kata-kata fa'akab ba'ad. Fa'akab ba mongkon juruk napa? Sungkeman apa? Akab ba apa sungkem sing enggak terkendali itu jenenge akab. Dramatis loh langsung apa? Cium tangan. Ya ora ting mau cium tangan. Sipikat sipiki. Oh, kok ora politikus ora. Jungkel sing oh. Sungkem, sungkem. Sungkem dengan dipukul dulu. Ayo, iya, sembrono padha ora ora jeneng DPDP. Oh, ora ora DPDP. Mbah. Eh, Mbah mau arep. Yo ngomong-ngomong kono yo. Bakab ba'das Rasulullah ala Rasul yuqbilu ra'sahu wa yadihi wa qadamaihi. Jadi nyuruh saya baduke Nabi diambung, tangannya diambung sampai kodamai diambung. Jadi corong NU ya bid'ah, tersangka cara Wahabi. Tersangka. Mana cara kanjeng Nabi kok Wahabi? Haram ojo itu. Ojo disambung. Ojo diambung gitu. Haram. Cara NU ki dibuka ali lho Nabi meneng ae. Tapi kan dia lo, tadi tangane sikil ora kemo sikil sikil sikil mlebokno dengkul kok dame iki dame ora dengkul cek cetreng ya rakyat iki gabung dengkul ora mati seru seru apa dame sembuh lha iki tak bare Nabi meneng ae tangan jadi lo kan karo umpama iku bit ah mesti Nabi. Wah, karena Nabi tidak membiarkan sesuatu yang gagal. Wah, kita kalah pinter. Itu manso. Misalnya ada cocok itu. Karena kok re. Dan akhir arah mending. Entah, kalau kan jadi Nabi. So, suben. So, ini akhirat. Tahu? Yang benar, yang ikhlas, gak seneng. Dek. Tak jamin, yang benar, yang ikhlas, yang rasa seneng. Kala dawuh sapa sinten iku? Asgas ya Sayyidi, ma fil ardi syai'un khairun min hadza. Laqad akhbaroni bi amrin la ya'lamuhu illa nabiyyun. Jadi dia tetap punya sandi. Es qal yaqulu Ibnu Rabi'ah, ahaduma li sahbi, ama ulamuka faqad afsadahu alayka. Itu kan dalam mengusrap bener. Fala ma ja'at qala la wailak ya atas, malaka tuqabbilu ra'sa hadzal rajul wa yatihi wa qadamai. Jadi anggere sing ngamuk wong ngampung wong alim ya iki. Tapi terus mari kita tenang. Jadi sing janggal ya wong iki wae. Sopo iki bu ambung iso maksud temen iki. Dong iki. Oh, ayo provokator. Kala jawab sopo? Ada siapa jadi mafil ardi seon khairun min lakot akbaron itu amrin layak alamuru ilahi. Tidak ada orang sebaik dia. Dia tahu sesuatu yang tahu itu hanya Nabi. Artinya apa? Ahli kitab tetap punya sandi. Siapa yang Nabi, siapa yang enggak. Lelah Adas itu Mu'ammah. Yoroh Yunus bin Mahdah. Jadi dia itu mau pembantu. Jika tahu, orang yang tahu Yunus bin Mahdah. Lelah yoroh tahu dari pengetahuan publik. Kumpul mau Adas mubalek. Wong roh kabe Yunus bin Mahdah. Lelah yoroh tahu diomong. No. Itu sandi. Apa? Bisa. Anggir wong kok paham Yunus bin Mahdah. Ya berarti. Mau mesti pidato no kan wis gak? Wis gak. Sandi kan. Gak nyindir gue ya, iki cerita. Lho iya, mesti selalu ono apa? Sandi. Kayak ngene lah misale, contoh gua ning gampang yang kita alami semua. Ono wong alim alama sing sering maca sirah nabawiyah. Ya sering maca kitab-kitabe alawiyin, para habaib sing alim-alim alawiyin. Itu kan tahu betul tentang Nur Muhammad. Ilah wa Adam qala Adam misalnya. Terus Nabi akhirnya apa? Nabi sing awalul ambiya maknang meskipun akhiruhum surah. Terus ya sudah seperti itu. Karena kata Nabi saya jadi Nabi ketika Adam munjadilun fiti. Terus kemudian dia nerangkan gini. Nabi Muhammad itu Nabi sing anut Nabi Ibrahim. Terus dia nambahin ya dohire ngono. Nabi Muhammad itu Nabi sausi Nabi Musa ya dohire ngono. Nah kata zuhire bagi ahlul ilm ngerti betul karena kalau secara hakikat Nabi itu sebelum qoblal anbiya kayak gitu. Paham? Ya? Yeah. Artinya tapi nak cara wong awam kan la opo disifati zuhire ngono bareng wong karuan Nabi Muhammad juga Nabi Ibrahim, Nabi Isa kayak gitu. Berarti tambahan kata zuhir itu menjadi sandi wong iki ngalim tenan. Berarti macane kita pakai. Paham? Iya. Yeah. Nah sing macane kita praktek Nabi Muhammad itu sausi Nabi Musa. Yes, gue kira berbatinan banget. Ini mesti kok, ah, ini ngajinnya ramati hatam. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sandi, wo. Selalu ada sandi. Ya misalnya kalau cingkrangan ya sandi. Oh, berarti kelompok iki. Kan ya tetap sandi. Jadi dunia itu ya tetap ada. Sandi. Tetap ada. Misalnya jadi Tuhan. Orang jari-jari Tuhan. Makanya beliau tahu ya Sayyidi ma fil ardi syai'un khairun min hadza. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa Nabi. Qala lahu wa hayya ya Abbas la yasrifannaka an dinika fa inna dinaka khairun min dinika. Dari wong kafir mau ada sih usial tenan. Usia nasroni wis apik, agama mulai apik timbang agamane Sayyidi berarti timbang agamane. Kanjeng. Satu saya gak ada tiga ya, bahkan Rasulullah ada ini. Tapi nanti saya tadi ya, seperti cerita saya di mukadimah, jangan terlalu anti sama ilmunya ahli kita, karena kita sebagian maknani Quran mau tidak mau pakai analisisnya ahli kita. Seperti kita maknani alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Coba ini Abdas kan enggak pernah sekolah. Enggak tahu ngaji ning Tuhar atau ngaji takrib, enggak tahu ngaji qodiyat. Tapi dia tahu kalau ini nabi. Padahal awalul pertama ketemu. Awalul iqaihi bi Rasulillah kan peristiwa itu pertama ketemu dan saat itu juga iman. Karena apa? Dia cukup punya sandi. Makanya ya arifunahu kama ya arifunahu. Bukan luar biasa. Itu pengir. Makanya kalau raga dan minal burung mengkot dikum ulu tapi ya. Jadi melalui pulau subun saat ini terlalu ada bakiyah murid-muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang kemarin banyak habaib di Solo minta ijazah sama Mbah Mun karena beliau termasuk satu-satunya santrinya Sayyid Alawi. Itu kan mumpung ada Mbah Mun, orang-orang yang ingin istinad sama Sayyid Alawi, habaib-habaib yang alim. Meskipun mereka sudah alim, tapi kepengen tasarruf apa? Tasarruf, tambah mulia, ketambahan sanad dari Sayyid Alawi. Sekarang yang bakiyahnya misalnya tinggal siapa? Mbah Mun. Misalnya saya dulu disaran sama Pak Alim, ada bakiyah muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu dulu Mbah Ghazali alimnya. Itu kan kita akhirnya tahu karena menangi murid langsungnya siapa? Mbah Hasyim. Itu Allah selalu menyediakan apa? Bakiyah. Sama seperti tadi yang peristiwa sejarah ada orang yang menangi PKI lah, sing sing kan yo ada. Sing menangi ganasan apa? PKI. Jepang. Ya itu sepengen. Termasuk Gus Hafid ini, menangi Hafid gaya kiri ya menangi Hafid gaya di tukang apa? Tiket sampai menangi maklaran Hafid yes. Jadi di Jakarta itu ada orang nanti hajat tertentu pesen itu macam-macam dunia padahal kalau menangi Hafid-Hafid hebat ini yang berdiri Bapak itu langsung ngelasin Mbah Mat iya ini Mbah Mat itu nasi makan di Surabaya Bapak itu nanti gue kantong iya tasir aja gue kantong. Terus ajaran ini tak nur nanggung urip gue sabri song ising dan terus penat. Jadi anggap dunia udah sepele itu. Iya. Kamu ini kan udah tahu ya. Sabri song. Iya. Sanggih kelas itu. Mulanya pulauan gue, aku saya nggak iku ajari keceluk ketok. Oh tapi tetep ikhlas berkor didian pun itu. Jadi aku dihormati uang orang serarong. Aku ngebis biasa, sampai yang marung yang pasar itu aja terus. Mbak Mat di sini gue kantong kalau gitu bapak ngebil. Oh cari nikmat tuh. Nak cari bapak. Gue paham tuh. Eh iya wong iso ngentut kadang nganti operasi mau terima aku pengen kan parang ngentut. Itu wong bisa ucap enak urip. Pulang menangis, kafet. Si mana nih? Surabaya. Oh ini gue. Yo menangis nanti itu ono tiket. Order sambut hari ke kafe itu bingung roh resepsionis bos bukan mau ngayu yang menurut sopir ke kafe Muammar mesti menangi jadi sopir nak menangi kafe kafe milenial sing ini cerita kok kafe zaman dulu gawane kok kantong itu kantong sarung wakil zaman itu zaman tas tapi ini sih kantong ini NGS paling menangi bagus aja mental betul kantong. Baru kecil ini tak muncul ketol. Ini nak nengeng kafe juga tu. Tambah. Gua tu rata tahu kalau nak di Surabaya bapak itu tarik neng melagar neng kecil. Iya, bang bisa ngentot. Santri ini bapak yang menarik berdarah. Tapi kita saya ramai lagi. Semangat ini yang pendopo. Untuk saya pun menawa ya anak Adime. Terarah di Sabir. Yang jelas Sabir itu tetap ada di Sabir. 200 alumna ya Pak Idin. Tapi ya coba tolak murid. Tapi ya cuma ini tambah hisap. Tetap ada di Sabir. Tanggung. Nah, aku ra pati yo kena. Ya sithik-sithik tapi yo ra masalah. Isape ya si rogo syarat to. Syarat to payo hasatu. Isape. Aku eling kapit-kapit men. Dadi urip ku cita-citane mau iso bentuk, iso wise. Yo kena urip. Yo do lemu kesu. Oh, enak. Ape mati ku. Mati. Bapak roh, bapak tu kamu dicuci kuyen, tak boleh ikhlas semalam. Bapak tu kamu dicuci. Rumah sakit dia kau betul dia. Dia sakit. Baru dia beres Quran, terus dia mau khataman, terus kamu dia santai. Mung, bapak itu betul Quran, terus baca terus dia mau apa? Khataman. Khataman dia. Dia sakit. Dia. Mana dia santri ni lagi semuka-muka biar arah. Kalau ni semari si kambing kambing ini apa? Kemukoy, bos ikhlasis biro lagi waris lah masuk bos. Amin dilakoni. Hukum bos saya ada wabi musolat amin. Hukum dilakoni bos saya amin. Wah tu zakat amin. Pada cara ini bersolat Sulaiman atau ini visir lalu anak ukala lim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyhadu itu anak Abdullah Rasulullah. ولك الشكر ولك السلام هذا في سلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بك من جميع الأحوال والأحوال وقتلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من ثمر السيئات وتنفعنا بها من تبع النتائج وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى عبد وصحبه وسلم اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم افتح لنا الفتوح العارفين واجعل عملنا خالصة وخالصة لوجهك الكريم اللهم يا الله يا الله نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا الذي يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا فردنا بما قسمته لنا وردنا بما قسمته لنا وردنا بما قسمته لنا وجعلنا لأهلائك ذاكرين ولنفعائك شاكرين فإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا إلهي الله نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تبارك لنا فتاه تبارك مقصورا ولا تدفنا مكروه ولا محمود اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تخل بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا ما تلبس ومتعنا باسمائنا ابصارنا وقوتنا معيتنا واجعله الوارث منا وتنفعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحه Jadi pun nanti sekedar untuk yang ini.